إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد InsyaAllah kita lanjutkan setelah dua pekan kita tidak di pengajian ini. Kita melanjutkan ayat 230 dan 231. Dan untuk kali ini tidak ada kertas ya, materi, sehingga manual atau elektrik saja. Silakan download aja materinya ya. Sebagaimana ada di status Facebook Anda udah ada linknya, bisa di download PDF-nya. Ya, silakan. Dari sekarang boleh buka handphone boleh. Untuk kali ini ya. Silakan yang mau download, download link-nya dan kasih tahu teman-teman yang mungkin baru datang. Oke. Ayat 230 insyaallah taala untuk hari ini akan kita pelajari ya, dan 231 insyaallah. Dua ayat ya berkaitan dengan nikah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah." Itu fa in talaqaha, jika si suami mentalak perempuan itu. Maksudnya sesudah talak yang kedua. Yaitu talak yang ketiga. Ya. Jadi pembicaraan kita sekarang tentang setelah talak tiga, ya, kita tidak sedang membicarakan talak pertama atau kedua, tapi tentang talak ketiga, talak bain, talak bain kubro. Fa in talaqaha, jika si suami mentalak ha di sini istrinya untuk talak yang ketiga kalinya. Atau talak berjumlah tiga. Atau memaksudkan talak dengan tiga talak secara langsung. Sesudah talak yang kedua, maka fala tahillu lahu min ba'du. Maka perempuan itu la tahillu lahu. Tidak halal lagi baginya. Ya. Perempuan itu jadi tidak halal lagi bagi mantan suaminya itu. Min ba'du, ya, setelah itu, setelah apa? Setelah talak yang ketiga. Jadi setelah ucapan talak ketiga, baik ucapan atau SMS atau WhatsApp atau apa, atau isyarat yang benar-benar terpahami dengan jelas, maka status langsung berubah. Ya, tidak halal lagi sebagai suami istri, bahkan tidak halal lagi untuk dinikahi. Ya, tidak halal lagi untuk dinikahi atau menikah. Dengan adanya taqyid di sini batasan hatta tankiha zaujan ghairah. Hingga tankiha. Ah, di sini lihat bukan tunkihu, bukan yankiha. Tankiha berarti siapa yang menikah? Perempuan. mantan istrinya itu menikah zaujan ghairah. Ini di sini diterjemahkan kawin, dan itu lebih tepat mungkin kalau bahasa kita kawin, bukan nikahnya. Nanti kita pelajari lagi. Sampai dia kawin, ya, zaujan laki-laki, zauj ini laki-laki, seorang laki-laki, ghairah, selain dia, ghairahu, di sini kembali ke orang pertama, suami pertama. Paham baik-baik, paham? Ya, jika suami mentalaknya setelah talak yang kedua, maka enggak halal sama sekali, enggak boleh. Enggak boleh rujuk, enggak ada rujuk-rujukan, enggak ada murojaah pada saat itu. Ya. Maka tidak halal. Setelah itu kapan baru halal? Nanti ada lagi. Hatta sampai tankiha, perempuan itu kawin. Di sini bahasa kawin, kawin dengan siapa? Zaujan, suami yang lain. Oke. Nah, permasalahan di sini, ini enggak apa-apa per ayat-ayat. Ada pernah menyebutkan lafal nikah itu bisa bermakna akadnya, bisa bermakna jima. Ya. Bisa bermakna lafal nikah dalam syariat kita nih Islam bisa bermakna akadnya nikah. Akad itu berarti apa? Ya, akad perikatan ketika kita salaman sama mertua, ya, bapak mertua atau wali, ya, wali perempuan. Itu akad itu. Ya, bukan walimahan dan bukan lamaran, beda lagi. Nazar ta'aruf itu sebelum pra akad. Akad itu adalah momentum yang sebentar itu, gitu loh. Ya. Itu nikah. Itu yang disebut akad nikah. Ah, nikah juga dalam istilah syar'i bisa dimutlakan maknanya, yaitu jima. Ya. Dua-duanya benar maknanya untuk nikah. Tetapi ma'rufnya nikah biasanya untuk akad. Meskipun begitu, tidak disalahkan jika nikah dimaknai dengan jima. Dan pemaknaan A atau B ini harus disesuaikan dengan maksud dan konteks. Disesuaikan dengan maksud dan konteks. Nah, sekarang kita lihat di sini hatta tankiha zaujan ghairah. Makna nakahayan kihudi tankihani, apakah sekadar makna akad atau jima? Paham baik-baik, konsentrasi. Kalau di talak tiga kan, maka tidak bisa rujuk lagi sampai perempuan itu tankiha zaujan ghairah, tankiha dengan suami pria lain, pria lain. Oke, okay? Di sini antum bagaimana seorang talib ini memahami tankiha di sini menurut petunjuk ulama nih? Gimana? Tadi kita sebut nikah tankihu yanakahinku bisa dimaknai akadnya, bisa dimaknai apa? Jima. Dan ayat ini dimaknai apa nih tankiha di sini? Kalau antum katakan tankiha di sini dimaknai sebagai akad, ada konsekuensinya. Ya. Kalau tankiha di sini dimaknai dengan jima, maka ada konsekuensinya. Ada kriteria atau persyaratan nantinya untuk bisa halal perempuan ini. Tapi dari awalnya udah tahu ya bahwasanya enggak boleh nikah lagi sama dia kecuali nanti kalau udah talak, ya. Cuma begini, memahami tankiha di sini itu akan berkonsekuensi pada kapan dia ditalak oleh suami barunya. Paham? Contoh, suami kedua ini nikah dengan mantan istri kita nih, misalnya yang udah kita talak tilu, ya. Nikahlah dia, mereka ini berdua menikah. Belum ngapa-ngapain ditalak itu istrinya. Belum ngapa-ngapain. Istrinya ditalak. Oke. Maka otomatis statusnya iddah. Iddah. Nah, anggaplah dia ketika iddah tidak rujuk itu suami kedua ini sama istrinya, enggak rujuk. Sehingga habislah masa iddah. Ya kan? Setelah habis masa iddah 3 kali haid itu, setelah itu kan free ya dia ya. Mau nikah sama siapapun itu hak perempuan itu ya. Status bukan sebagai istri lagi kan? Nah, ingat tadi dia ditalak oleh suami kedua setelah akad belum diapa-apain ya. Oke. Sah atau tidak kalau misalnya kita sebagai mantan suaminya telah mentalak tiga dia untuk menikah lagi? Nah, itu masalah. Paham enggak di sini suratul masalah? Khalid paham, Khalid. Bapak paham? Syekh paham? Antum paham? Belum. Ana ulangi ya. Contoh gini. Di mana temannya, mana yang satu lagi? Rafi, mana Rafi? Enggak datang. Ini Rafi, yang satu lagi mana? Satunya Faizal. Insyaallah pekan depan datang insyaallah. Lihat, ini masalah nih dari detail, antum perlu tahu. Enggak wajib tahu, cuman ya ya harus tahulah ya. Namanya belajar, masa enggak mau tahu. Misal kita ini, kita anggap aja diri kita masing-masing supaya gambarnya lebih clear, enak. Anggap diri kita, maaf ya, menceraikan istri telah tiga. Dah. Pisah kan? Setelah cerai ketiga itu harus pisah dia. Udah status udah selesai. Enggak ada kesian anak kita bersama dulu, enggak boleh. Itu udah bukan mahram lagi. Telepon bukan mahram, dalam artian tetap dia harus dinikahi tapi enggak boleh kontak lagi. Maksudnya udah bukan istri lah. Oke. Okay? Nah, kemudian kita kan enggak boleh lagi rujuk sama dia. Ya. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian tanpa tahlil ya, tanpa konspirasi, dia menikah dengan seorang pria laki-laki. Ya. Dia nikah dengan seorang laki-laki. Kita kan enggak boleh lagi nikah dengan mantan istri kita ini kecuali setelah ditalak oleh suami keduanya, ya enggak? Paham, Rafi? Paham. Nah, dia nikah sama laki-laki kedua setelah kita talak 3 kali. Oke. Okay. Nah, baru akad itu suami istri yang baru tuh, mantan istri kita baru akad sama suami barunya. Belum dijima, belum diapa-apain. Ya. Ditalak sama suami keduanya. Karena mungkin tahu ya. Wah. Ternyata ada aibnya gitu kan. Misalnya ditalak gitu. Ditalak. Sampai selesai masa iddah tidak rujuk itu suami keduanya. Berarti kan udah selesai kan? Hubungan putus. Toib. Belum diapa-apain itu, belum dijima, belum diapa-apain. Bolehkah kita sebagai mantan suami yang telah mentalak ketiga untuk dia untuk merujuknya lagi, ngambil yuk nikah sama saya lagi? Ya. Itu satu gambaran masalah. Satu itu pertama, oke? Okay? Gambaran masalah yang kedua serupa dengan itu, cuman bedanya suami kedua ini telah masuk kamar, wallahu alam apa yang terjadi. Ya. Terus besoknya ditalak itu perempuan. Oke. Okay? Paham bedanya? Bedanya adalah yang pertama belum dia apa-apain, masuk kamar belum. Yang kedua udah berduaan di kamar. Oke. Okay? Gambaran yang ketiga, sudah ngapa-ngapain, menurut pengakuannya udah, saya masuk zakar ke vaginanya, udah. Tapi itu gambaran ketiga, ada tiga gambaran, oke? Sekarang bagaimana menjawabnya, boleh atau tidak boleh, atau tidak boleh atau tidak kita nikah sama perempuan itu? Sekarang lihat tankiha zaujan ghairah. Ya kan, kita enggak boleh rujuk sama dia, murojaah ke dia kecuali setelah tankiha zaujan ghairah. Sekarang bagaimana antum memaknai tankihah itu, gitu loh. Kalau antum memaknai tankihah di sini adalah nikah, akad, maka gambaran yang pertama boleh, gambaran kedua boleh, gambaran ketiga boleh. Paham? Kenapa? Karena yang penting ibrahnya sudah akad, walaupun ditalak setelah akad langsung ditalak, selama tidak ada konspirasi ya. Setelah akad ya, nikah yang kedua dengan suami baru itu ditalak itu perempuan, masa iddah, ada masa iddah enggak? Ada masa iddah enggak kalau misalnya belum diapain? Hah? Enggak kan langsung ditalak kan, belum diapain kok gitu. Bolehkah kita ngambil itu perempuan yang nikah sama saya? Ah itu kalau antum maknai tankihah di sini adalah akad, maka boleh diambil. Ya. Baik. Begitu juga yang dua dan tiga lebih-lebih kan, lebih lama lagi. Oke, okay? Ini agak rumit kalau misalnya kurang fokus. Tapi enggak apa-apa, antum dapat berkahnya insyaallah. Kemudian kalau tankihah ini antum pahami sebagai jima, maka gambaran pertama enggak boleh. Antum enggak boleh sama istri itu. Iya. Yeah. Enggak boleh. Tunggu kapan? Tunggu benar-benar dijimain dia. Ya kan? Dan gambaran kedua boleh enggak? Enggak boleh. Yang lebih tepat enggak boleh. Karena dalam konteks ini tankihah di sini langsung jima, bukan nyampur, beda. Campur itu hanya nyampur bisa. Berduaan di kamar dengan adanya prasangka udah gituan. Tapi kalau jima langsung udah harus ada had atau batasannya, itu masuknya kepala zakar, minimal masuknya kepala zakar ke kemaluan perempuan. Itu minimalnya jima watak itu. Baik. Jadi yang ketiga boleh, gambaran ketiga karena udah dijima. Jadi gini, istri kita diceraikan sama suami keduanya. Harus tanya, kamu sudah jima belum? Sama, bukan kita yang nanya ya, maksudnya personal antara bapak ibunya sama dia. Udah jima belum? Apa udah gimana lah bahasannya sama suami baru kamu? Dan pengakuan dia harus benar. Sudah. Ya. Oke. Okay? Sebentar, kalau udah bilang udah jima, udah maksudnya maaf udah masuk zakar ke vagina, ngakunya udah. Apakah seketika itu boleh kita rujuk kemana ya? Ya maksudnya setelah masa iddah, selama udah masuk saya masa iddah nih. Boleh? Ini para ulama berselisih pendapat. Sebentar, lihat dulu. Apakah sudah turun mani atau belum? Itu ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang ibrohnya cukup dimasuki kemaluan, ada yang bilang ibrohnya adalah di kenikmatan, yaitu keluarnya mani. Paham? Karena ada hadis Nabi SAW, sebentar anda carikan dulu, dia agak panjang soalnya hadis Nabi ini. Ada pak, ada nggak di sini kira-kira? Antum akan lihat ada ceritanya. Sebentar, anda carikan dulu, ada ceritanya itu sahabat Nabi yang minta ditalak, lapor kepada Nabi SAW minta ditalak. Ya. Sebentar, anda carikan dulu ayatnya. Hadisnya maksudnya, bukan ayatnya. Aina. Jadi ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang menunjukkan wata' di sini. Nanti kita lihatlah. Ini ceritanya gini. Imra'atu Rifa'ah Al-Quradhi, yaitu istrinya Rifa'ah Al-Quradhi. Rifa'ah Al-Quradhi ini sahabat Nabi. Ya. Punya istri kan? Kemudian ditalaklah itu istrinya oleh Rifa'ah, ditalak banat minhu bitsalas. Ditalak tiga kali. Talak tilu lah dah. Nah. Fatazawajat ba'dahu Abdurrahman bin Az-Zabir. Bukan Zubair. Nah, kemudian nikahlah sama perempuan itu Abdurrahman bin Az-Zabir. Jadi ada sahabat berikutnya nikah sama perempuan itu namanya Abdurrahman bin Az-Zabir. Ya. Zabir. Tulisannya sama sama Zubair. Walam yakun yaqdiru alal jima'. Muskilah masalahnya. Oke, okay. Ini Abdullah bin Az-Zabir ini suami keberapa? Suami kedua kan? Dan tadi Rifa'ah boleh enggak rujuk? Enggak boleh karena harus ditalak dulu sama suami kedua ya kan? Nah di sini Abdurrahman bin Az-Zabir suami keduanya istri Rifa'ah, mantan istri Rifa'ah ini itu lam yaqdir al-jima. Paham maksudnya? Kurang lah. Ya. Kejantan ini kurang bahasa kita. Fa'atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian perempuan itu datang ke Nabi, lihat. Masalah rumah tangga boleh datang kepada ulama atau kiai-nya. Kalau memang tidak bisa disolving oleh suami atau istri. Ya boleh. Tapi sebaiknya kalau sangat private itu jangan di pengajian atau depan umum. Ya. Kecuali dengan ada suami ada dengan kertas apaan ada suami kayak gini. Nah, itu umum ya. Iya, jangan perkenalan apaan saya nama saya gini biar tak saya gini. Itu namanya minta ya. Nah, maka kemudian berkatalah perempuan itu, "Ya Rasulullah, inna Rifa'ata tallaqani." Ya Rasulullah, Rifa'ah dulu telah mentalak aku. Fabatta talaqi. Ya, maksudnya udah terus talak. Sampai tiga, maksudnya talak tiga. Fatazawajtu ba'dahu Abdurrahman bin Az-Zabir. Maka kemudian aku menikah setelah itu dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Walam yakun ma'ahu illa mithla hadbatis thawb. Tapi dia enggak punya apa-apa kecuali hadbatis thawb itu seperti ini. Ini baju ya. Nah, apa baju yang tipis. Maksudnya ya Rasulullah dia cuma punya kayak gini nih, lemes. Benar kayak gitu. Hah? Ini kayak gitu tuh sahabat ngomong kayak gitu. Rasulullah enggak kayak antum ngakak terus apa enggak. Ini masalah serius ya, ya. Ini masalah hak. Iya. Jadi dia cuma punya maksudnya ya Rasulullah dia tuh segitulah gitu ya Rasulullah. Waqalat bi thawbiha, kemudian dia berkata dengan pakaian maksudnya memperagakan Rasulullah cuma kayak gini doang gitu. Kan pakaian perempuan biasanya lemes ya. Cuma gini doang ya Rasulullah gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Oh, ini Nabi tahu nih kepenginan perempuan ini, aturidina antarji'i ila Rifa'ah?" Kamu pengen ya balik ke Rifa'ah ya. Ini kan? Enggak dijawab tapi tahu Rasulullah. La. La. Hatta tazuqi asilatahu wa yazuqa asilataki. Tidak sampai kamu ya menzuq itu kecapan lidah. Merasakan manisnya madu dia dan dia merasakan manisnya madu kamu. Paham maksudnya sini? Yaitu itu kinayah buat wato sampai masuknya itu. Nah, tetapi di sini ketika disebut zauqul asila, yaitu merasakan manisnya madu, itu berarti kelezatan dan kenikmatan dan itu maksudnya adalah keluarnya mani, gitu loh. Paham di sini? Maka berarti ibrahnya ketika suami kedua ini pun menjima dan berhasil wato', yaitu memasukkan zakarnya ke vagina istrinya yang baru ini, itu harus sudah inzalul mani terlebih dahulu, keluar mani. Kalau cuma gitu doang terus gak keluar mani, ini sama dengan kasusnya Abdullah bin Az-Zabir. Masya Allah, sayangnya beliau tersebut namanya radhiyallahu anhu ya. Gitu maksudnya. Maka dari kalimatnya Rasul ini menunjukkan bahwasanya istri yang seperti ini takdirnya dia baru boleh ya minta cerai kalau disebutkan kayak gini setelah merasakan kenikmatan tersebut. Ya, ini kan minta cerai kemudian abis itu kan pengen apa? Kan Nabi kan tahu niatnya dia gitu loh. Dia minta cerai supaya pengen balikan kepada Rifa'ah. Ya kan? Al-Quradhi. Faham gak maksudnya? Jadi contoh misal-misal. Antum mentalak istri antum. Tiga. Udah gak boleh lagi kan sama dia kan? Kapan bolehnya? Setelah istri mantan istri antum nikah sama pria lain. Ya kan? Dan ditalak sama pria tersebut ya. Ditalak resmi. Baik. Kemudian nikahlah tuh tanpa konspirasi ya, karena kalau ada konspirasi antara antum dengan pria kedua calon suaminya ada konspirasi nanti talak dia ya, maka itu akadnya tidak sah ya kan? Akad kedua dengan pria baru ini nggak sah ya, kalau misalnya diterusin jadi zina takutnya ya kan. Jadi akad sahih, akad yang sahih. Ah kemudian ternyata suami kedua ini loyo, kan? Lihat perempuannya Rifa'ah dan Abdurrahman bin Az-Zabir ini kan mengkiaskan itu dengan inian pakaian, menunjukkan dia telah melihat atau merasakan, ya maaf, jima terhadap suami kedua ini Abdullah bin Az-Zabir, Abdurrahman bin Az-Zabir. Tetapi disifati kayak seperti itu karena tidak ada kenikmatan. Ya emang enggak ada kenikmatan kalau misalnya lemesnya bisa apa-apa. Gitu. Maka kemudian istri mantan istri kita ini dengan suami yang kedua ternyata cekcok soal kayak gini juga misalnya, yaitu lemes dia. Lapor ke ustaz. Ya, ustaz. Kan? Ya. Ustaznya juga lagi pengen poligami rupanya. Wah, ini repot ini. Ya fatwanya nanti beda ini, nggak kayak Rasul fatwanya. Fatwanya, oke gitu, ya udah, talak sama saya aja. Ah, lapor sama Ustaz. Ustaz, ini suami anak yang kedua ini, aduh, tak nikmat Ustaz. Ya, terus Ustaznya harus berfatwa seperti fatwa Rasul. Bentar, tunggu sampai kamu benar-benar merasakan kenikmatan dengan dia. Karena apa? Karena ini ada indikasi dia kepengen balik kepada Rifa'ah. Gitu kan? Seandainya tidak ada indikasi, maka bisa boleh. Ini menunjukkan bahwasanya untuk rujuk lagi ke mantan suami pertama yang telah mentalak tiga itu dengan syarat telah akad nikahnya sahih dengan pria lain pertama, kedua telah dijima, maksudnya jima di sini masuknya kemaluan suami keduanya ini kepada dia, dan ketiga harus keluar air mani. Gitu ya. Detail ya. Ini ilmu atau bukan? Alhamdulillah. Bisa antum ulang? Hah? Bisa insyaallah. Dipelajarin lagi, ikhwan. Tapi begitu cara menjelaskannya ya, kalau misalnya kita jelasin langsung lebih mudah insyaallah. Tapi kenapa kita pakai ayat supaya apa? Supaya antum terlatih insyaallah. Tapi kemudian berikutnya fa in talaqaha. Kemudian jika suami yang lain itu, yaitu suami yang kedua ya, menceraikannya. Ya. Kalau mau download ada di PDF-nya di internet, di status anak terbaru udah anak sebar ya. Jika suami yang lain itu menceraikannya, fala junaha alaihima ayyataraja'a. Ya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya. Siapa itu? Mantan suami pertama dan istri. Boleh untuk yataroja'ah, kawin kembali. boleh tarajuk, boleh murajaah. Ya, kita mulai dari nol ya Dek, kita boleh. Boleh. Ya. Tetapi itu dengan syarat. Itu dengan syarat. Apa syaratnya? In dhanna an yuqima hududallah. Jika dhanna, lihat. Dua musanna. Dua-duanya harus memiliki dhon. Ayyuqima, dua-duanya bakal menjalankan hak-hak hududullah, yaitu hukum-hukum Allah. Jadi setelah diceraikan oleh suami kedua, cerai ya, masa idah kan? Istri ini setelah selesai masa idah masih begitu aja, maksudnya masih enggak diapa-apain sama suami kedua. Nah, suami yang pertama ini pengen tarujuk, rujuk kepada mantan istrinya ini. Oke? Okay? Boleh enggak? Secara hukum boleh ya. Tetapi dengan adanya in syarat. Ya. Syaratnya apa? Dhanna, keduanya punya dhon. Apa konten dhonnya? Konten dhon itu apa? Dhon itu apa sih? Persangkaan, maksudnya prediksi gitu kan. Persangkaan bahwasanya kedepannya mereka akan menegakkan hukum Allah Ta'ala. Maksudnya mereka kira insya Allah kalau saya sama kamu, insya Allah nanti akan baik-baik saja kedepannya, gak kayak dulu. Dan bukan hanya suami saja yang punya pendapat gitu atau punya prediksi gitu. Istri juga harus punya prediksi pendapat kayak gitu. Jadi dua-duanya harus pakatin bahwasanya iya insya Allah kami akan baik-baik saja ke depannya, nggak seperti dulu. Adapun kalau suami doang yang kayak gitu, istrinya nggak udah jerak, na'udzubillah sama dia, kan? Makanya nggak bisa, jangan dipaksa. Atau sebaliknya, suaminya nggak mau, istrinya ngejer-ngejer mantannya. Ternyata mendingan sama kamu, nggak ada pria lain selain kamu, gitu kan? Misalnya, suami nggak mau, nggak bisa dipaksa, apalagi ini laki-laki kan? Gak bisa dipaksa. Oke gitu ya. Jadi harus keduanya benar-benar mempunyai dhon. Kenapa disebut dhon? Karena ini berkaitan dengan masa depan. Dia tidak, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka menikah. Mungkin saja mereka malah melanggar lagi. Tapi minimal kan sebelum nikah kebalik ini, sebelum nikah berikutnya keempat, sebelum nikah berikutnya lah nikah ini, itu mereka kan sama-sama saling berazam dan merasa bahwasanya kedepannya nggak seperti dulu, lebih baik insya Allah, gitu ya? Oke. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun, dan itulah hukum-hukum Allah, yubayyinuha, diterangkan Allah menerangkannya, liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mau mengetahui. Tapi ini jarang dibahas sepertinya, masya Allah. Padahal ini adalah disebut oleh Allah hududullah, batasan-batasan Allah. Ya, misalnya hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh orang-orang yang sudah menikah. Ya, maka sangat sangat sayang kalau misalnya udah nikah tapi nggak mau ngetahuin hal-hal berkaitan dengan fikih seperti ini. Ya, amat sayang sebenarnya. Tapi insya Allah kaum muslimin bakal menyadarinya insya Allah. Ya. Karena terutama laki ya, anak gak ngomongin tentang akhwat ya. Maksudnya akhwat itu gak harus ilmunya tinggi. Tapi laki-laki ini ya, dia harus tahu nanti bagaimana bersikap ketika di keluarga dia dan keluarga mertua. Gitu kan? Kita kan yang udah nikah itu kan gak bisa lepas dengan adanya sedikit atau banyak koneksi dengan keluarga mertua ya. Apalagi kalau misalnya antum itu ditokohkan oleh mereka gitu. Maka antum jadi referensi gitu. Jadi marja. Yang nanti antum akan berfatwa di situ. Ya, kalau antum bilang wallahu alam bisawab terus, emang itu bagus sih kalau enggak tahu, cuman kan orang bilang ini katanya anak ngaji tapi nggak tahu apa-apa, gitu kan? Berarti ngaji apa selama ini gitu? Dan ini urusan fikih ini kadang complicated, ikhwan, ya kan? Antum yang sudah nikah insyaallah sudah lebih tahu, menemukan banyak sekali urusan-urusan nawazil. Nawazil ini yang sebelumnya tuh antum belum tahu ada urusan seperti itu, tapi ternyata ada dan Islam sudah menetapkan hukumnya gitu loh. Cuman kita aja yang belum tahu. Ya. Nah, itu harus persiapan, prepare. Ya, yang belum nikah alhamdulillah, yang udah nikah juga harus digenjot nih. Jangan nunggu tua dulu, nunggu jadi sepuh tapi enggak tahu apa-apa. Kan malu itu. Ini sepuh kok bahlul gitu kan. Tapi yang muda malah tahu. Aneh jadinya. Kalau misalnya yang sepuh enggak tahu, yang muda tahu, entar ketika yang muda ngomong dianggap kurang ajar sama yang sepuh gitu kan. Makanya antum sebelum jadi sepuh, insyaallah antum akan tua insyaallah. Ya, kalau umur panjang ya. Jangan muda terus, karena enggak enak kalau muda terus ya. Nanti minimal jadi marja yang sahih gitu loh. Jadi kepala keluarga yang sahih. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini ada faedah dari ayat tadi. Yang pertama, ikhwan, wanita yang telah ditalak 3 ya, tidak halal baik untuk dipandang, terlebih untuk dipegang, terlebih untuk dicium, terlebih untuk dijima. Bagi siapa tidak halal? Bagi suami, mantan suaminya yang mentalaknya. Kapan bisa halal? Nanti ketika terjadi tertunaikannya 2 syarat. Syarat pertama boleh dihalalkannya, maksudnya nikah kembali, adalah pertama, wanita itu menikah dengan suami lain. Oke. Suami lain yaitu laki-laki lain, walaupun menjadi istri kedua, ketiga, empat, terserah, yang penting nikah sama laki-laki lain selain dirinya. Bolehkah wanita itu malah nikahnya sama adik kita misalnya? Wah, itu sakitnya Masya Allah. Hah? Boleh. Iya kan? Boleh kan? Boleh, cuman tidak pernah terjadi memang. Alhamdulillah. Sama bapak kita? Boleh? Kalau bapak enggak boleh, karena ini mahram selamanya. Iya kan? Oke. Jadi suami lain ini siapapun laki-laki itu selain bapak kita, karena mertua dia. Ya. Wanita itu menikah dengan suami lain selain dirinya dan bapaknya dengan nikah yang sah. Ingat, dengan nikah yang sah. Nikah yang tidak sah itu ada beragam macam. Nikah mut'ah misalnya. Nikah mut'ah itu apa? Nikah kontrak. Misalnya mantan istri kita kemudian nikah secara mut'ah kontrak dengan apa? Beda nikah kontrak kayak gimana modelnya? Nikah dengan waktu muhaddad ma'lum. Waktu yang dibatasi dan diketahui oleh kedua belah pihak. Diketahui oleh kedua belah pihak, ini jelas mut'ah namanya. Walaupun di 6 tahun, 7 tahun, tetap ini mut'ah, enggak boleh. Ya, beda dengan nikah biniyatit talak. Nikah dengan niatan tolak yang belum disebutkan atau belum diketahui oleh pihak siapapun. Beda lagi itu ada lagi. Tapi kalau misalnya mantan istri kita ini setelah kita talak 3, dia nikah mut'ah, kemudian belum selesai kontrak diceraikan sama suaminya, maka boleh enggak kita rujuk sama dia? Tidak boleh. Kenapa? Karena nikah kedua yang dilakukan tidak sah, batil. Jadi dari syarat pertama itu ada lagi syaratnya di dalam cabang syarat pertama itu. Ya kan? Ya. Kemudian nikah yang tidak sah lainnya, contohnya apalagi? Nikah dengan mahram, ya jelas. Nikah dengan mahram dia. Ternyata dia nikah sama ponakannya sendiri atau pamannya. Mahram, tidak sah nikahnya. Ditalak sama pamannya itu. Enggak, ini enggak bisa. Atau nikah sama saudara sepersusuannya. Mungkin pas akad gak ketahuan. Tapi pas klarifikasi di pertengahan perjalanan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, baru ketahuan ternyata mas kamu adalah saudara sepersusuan saya. Dulu Bu Marpuah juga yang nyusuin kita. Ya, habis itu kan itu cerai bukan jadinya. Bukan. Cerai itu kalau ada nikah sah. Ini nikahnya udah fasakh, batil udah selesai fasakh dan enggak ada rujur-rujuan karena itu mahram. Karena bir rida'ah. Jadi enggak bisa kita balik ke dia karena ya kamu mah nikahnya sama saudara sepupu, saudara sepersusuan. Besok baru nikah beneran sama pria yang bukan mahram sama sekali. Taunya enggak ditolak-talak. Ya udah jadi. Ya kan? Jadi harus dengan nikah yang sah. Tadi ada nikah yang tidak sah, nikah mut'ah, kemudian nikah dengan mahramnya. Ada juga nikah yang tidak sah, yaitu nikah karena konspirasi dari mantan suami. Ini nikah tahlil. Ya, ini yang disebut nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Nikah yang disebabkan adanya kong kali kong antara mantan suami dengan calon suami. Kong kali kong itu apa? Supaya dihalalkan buat suami pertama. Makanya tahlil pakai ha bukan pakai ha. Ya orang yang enggak tahu mungkin nikah tahlil. Jadi pas habis nikah tahlilan. Ya kan? Itu karena enggak tahu, makanya harus tahu di sini. Ya. Gitu. Jadi nikah tahlil itu adalah nikah yang apa? Yang sudah ada settingan dari mantan suami ke calon suaminya istri itu agar nanti mentalaknya, sehingga tahlil, sehingga insiden talak dari suami kedua tersebut, insiden talak itu berkonsekuensi menghalalkan perempuan ini untuk mantan suaminya. Jadi mantan suaminya boleh melamarnya lagi. Itu namanya nikah tahlil. Itu gambarnya seperti itu. Mungkin di zaman sekarang karena banyak perempuan ya, hal seperti ini sangat jarang. Kalaupun pernah ya, belum pernah nemuin. Cuma bagaimanapun ini ilmu, minimal antum belajar tuh ibadah gitu loh ya. Minimal antum mempelajari ayat ini jihad gitu loh. Minimal ya. Karena kadang-kadang ada suatu hukum yang kita remehkan sekarang karena jarang terjadi, tapi ternyata kelak akan menjadi sesuatu yang happening di depan kita. Yang kalau kita remehkan sekarang menyesal di nanti hari. Bisa jadi loh. Kadang kayak gitu kita. Ah, apa hukumnya ini? Skip. Apa hukumnya ini? Skip. Besoknya waduh. Ada kayak gini. Aduh, lah nyari di WhatsApp udah ketiban nama semua pesan-pesan ya. WhatsApp ya. Mau di searching kata kunci lupa, ya kan? Ya. Mau searching tahlil, ketemu semua grup tahlilan. Oke. Jadi nikah yang ada konspirasinya itu batil, tidak sah, dan kalau dilanjutkan bisa menjadi perzinahan takutnya. Ya, enggak sah. Ya. Siapa yang berdosa di sini? Kedua belah pihak. Ya. Dan biasanya itu di situ ada riswah juga, tambah lagi itu. Apa riswah? Sogok, suap. Tambah lagi kata Rasulullah kan la'ana Allah, atau dalam riwayat mungkin la'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi. Ya, dilaknatlah orang yang rasyi, yaitu pemberi riswah dan yang menerimanya. Nauzubillah ya. Dan itu banyak terjadi di kantor maupun di jalanan. Ya. Baik, wanita yang soal pertama tadi apa? Wanita itu menikah dengan suami lain selain dirinya atau bapaknya karena mertua ya. Dengan nikah yang jelas sah. Nikah yang jelas sah. Kalau misalnya istri nikah dengan suami baru ini, nikah dan suaminya tidak menyiapkan mahar ketika akad, maka sah atau tidak nikahnya? Sah? Sah nikahnya. Karena mahar itu memang dia hukumnya rukun akad atau kewajiban nikah. Hah? Wajib atau rukun? Kewajiban dalam pernikahan. Dan tidak harus udah ada ketika akad. Boleh ditunda boleh janji dulu, tapi harus dengan niatan akan memenuhi janji tersebut. Kalau janji doang, tapi niatan tidak memenuhi janji tersebut, ya, itu takutnya ketika dia mati, laki-laki itu mati, ditakutkan dihukumi sebagai perzinahan terhadap istrinya. Ya, itu dalam masalah fikih itu ada yang membahas seperti itu dalam kaidah fikihiyah. Ya, ditakutkan ya. Baik. Menikah dengan suami lain selain dia dengan nikah yang sah, membangun rumah tangga, itu apa maksudnya? Ya, sebagaimana normalnya membangun rumah tangga. Kalaupun punya anak ya punya anak, anaknya mereka gitu, anaknya dia. Dan terjadi hubungan badan. Ini kalimat yang sangat mujmal. Ya, terjadi hubungan badan ini sebagai konsekuensi dari pemaknaan jima. Tetapi sebagaimana tadi kita bilang, yang lebih tepat adalah tidak sekadar berhubungan badan atau bahkan tidak sekadar masuknya zakar ke vaginanya perempuan, melainkan harus sampai apa? Ada kelezatan keluarnya air mani. Ya, itu maksudnya. Ya. Harus ada intisar. Itu intisarul mani maksudnya. Menuai mani, menyebar mani. Ya. Nah, harus ada seperti itu, dan perempuan itu harus mengaku nanti setelah ditalak, saya udah masuk dan keluar maninya. Oke. Kemudian yang kedua, syarat kedua, kalau misalnya syarat pertama telah terjadi dan udah verified itu benar, maka coba syarat kedua ini, syarat kedua barulah kembali, kalau syarat pertama tadi kan kembali kepada bagaimana perempuan itu dan akadnya dan nikahnya. Ya. Kalau syarat kedua ini, dua belah pihak antara mantan suami dengan istri tersebut, mantan istri tersebut, mereka berdua yakin, yakin di sini yaitu yakin yang bersifat zonni, dengan prediksi bahwasanya hubungan antara keduanya insya Allah nanti kalau nikah lagi reunite menjadi baik dan tidak akan terulang kembali perselisihan yang menyebabkan talak tiga kali. Ya, ini masalah talak ini sebenarnya kalau di Arab itu masalah yang sangat rajin ada. Ya, kalau di Arab ya, masalah yang selalu itu ada itu masalah ini, selalu ditanyakan. Kalau di kita enggak, kenapa? Beda, orang Melayu beda. Orang Melayu itu kadang-kadang suka nerimo orangnya. Iya. Makanya lebih langgeng, maksudnya sama satu istri terus. Kalau Arab enggak. Enggak seperti kita. Ya, kita ini satu istri betah aja gitu. Ya, walaupun banyak kekurangan, banyak ini ya. Susah ngomongin, udah kamu saya cerai, susah ngomongin kayak gitu, susah. Itu sesuatu yang sangat besar kalau di kita tuh. Di zaman Nabi hal kayak gitu cerai, Nabi pun pernah menceraikan gitu. Jadi dibilang aib enggak juga gitu loh. Ya, tergantung dari bagaimana menceraikannya dan sebabnya. Oke, kemudian faedah kedua. Kematian suami yang kedua sama halnya seperti talaknya dia, sehingga wanita itu sah untuk kembali kepada suaminya yang pertama. Paham? Suaminya mati, bukan mentalak. Ya lebih-lebih kalau sebelum mati, mentalak dulu. Tapi mati, gak mentalak, mati. Nah maka hukumnya sama. Tetapi ini pun diikat dengan apa? Sudah jima dan sudah menyebarkan mani. Ya. Oke. Yang ketiga faedahnya, jika wanita yang tertalak tiga kali itu menikah dengan niatan, nah ini lihat nih, dengan niatan akan berontak terhadap suami kedua, sehingga suami kedua ini mau mentalaknya. Dan konsekuensinya nanti apa? Ia, istri ini, perempuan ini, dapat kembali kepada suaminya yang pertama. Ini berarti yang berkonspirasi siapa? Bukan konspirasi sih namanya ini. Konspirasi kan membutuhkan ada pihak lain. Enggak, ini udah membuat makar gitu. Masya Allah, makarnya perempuan. Ya. Jadi gimana? Maka nikahnya itu tidak halal. Nikahnya batil. Karena berniat untuk penghalalan ini disebut nikah tahlil dari pihak perempuan. Kalau tadi ada nikah tahlil dari rencana mantan suami laki-laki, ini nikah tahlil karena rencana dari perempuan ini. Ya. Subhanallah. Ya. Gitu. Kalau dari laki-laki tadi gambarnya udah. Ini dari perempuan gambarnya. Jadi setelah talak tiga ini, ternyata mereka masih saling rindu-merindu. Ya, karena udah menjalin hubungan yang cukup lama. Mungkin berapa tahun, 10 misalnya. Emang gitu memang. Enggak enaknya kita punya istri gitu kan, atau yang punya suami ketika udah talak itu terkenang dengan awal-awal nikah dulu boncengan ya. Ya. Nah. Jadi saling rindu-merindu gitu kan. Baru mengenal ternyata ya sesuatu yang indah itu baru terasa kebaikannya setelah kehilangan akannya. Masyaallah. Iya. Contohnya modul ini ya. Antum bingung kan? Enggak ada modul. Kebiasaan pakai modul, ya kan? Baru kerasa pentingnya dia. Ini pun masih bau buku alhamdulillah. Antum coba ngaji tempat lain. Dengerin aja kan. Beda rasanya, ya kan? Nah. Sampai mana tadi? Ah, rindu-merindu ya. Nah, saling rindu-merindu kemudian istri ini udah galau gitu kan. Kalau suami kan gampang cari yang lain, tapi masih kangen sama ini, ada kekangenan lain terhadap pihak lain kan bisa. Kalau laki-laki kan memang luas cintanya ya. Nah, makna surah sawruba laki-laki itu makanya luas. Nah, kalau perempuan ini gak bisa karena udah keinget terkenang sama laki-laki yang lama ini, suami yang lama ini, gak bisa berpindah ke lain hati. Maka kemudian si istri ini pun kemudian merencanakan dengan plan besarnya proyek nikah lagi. Ya. Ya, tapi dengan ada niatan nanti sama suami baru ini saya bakal berontak. Saya bakal melakukan nusyuz. Gak mau taat. Mau gibahin suami ini sampai dia tahu bahwa saya gibahin dia. Saya jelek-jelekin di sini-sini sampai dia anggap fitnah sama saya. Kalau ada niatan gitu dari awal dan niatannya di sini adalah supaya nanti diceraikan dan legal dia bisa kembali kepada suami pertama itu, maka nikahnya batil tidak sah. Bagi si perempuan tidak sah. Tapi kan laki-laki enggak tahu yang suami kedua, paham enggak? Suami kedua ini enggak tahu kalau misalnya calon istrinya ini bakal kayak gitu kejadiannya gitu. Maka kalau ditinjau dari suami yang pertama, suami kedua ini ulur karena dia enggak tahu niatan ini. Tapi istri ini dia batil nikahnya. Karena udah ada niatan itu dan Allah Maha tahu dan dia juga tahu tentang itu. Ya kan? Kemudian akhirnya terjadi pernikahan dan dengan maksud itu diajak ya jima. Ya enggak mau. Ya diajak kemana-mana enggak mau, ya. Diajak ngurus anak gak mau, woi gak ada, sampai suami itu ngelus dada. Tapi ternyata suami ini orang bertakwa dan bersabar. Masya Allah, ini yang bingung nih, istrinya bingung ini, ya takut ini memang ujian buat saya. Ya, karena ada cerita juga, masya Allah, ini cerita lain lagi. Ya, seorang suami bersabar dengan ujian istri. Akhirnya Allah angkat derajatnya. Ada di Arab sana seorang syekh yang kajiannya itu banyak yang hadir. Padahal dia itu bukan tokoh yang dipopulerkan media, bukan. Beliau ini syekh biasa, ya. Maksudnya ya belajar dulunya belajar sama para masyayikh, tapi sekarang kajiannya membludak banyak orang datang. Dan beliau ini enggak ngundang orang, sehingga enggak seperti di sini. Yang bikin poster pematerinya, yang bar pematerinya, yang ini pematerinya, yang masang ini pematerinya, enggak. Beliau pengen ngajar aja, tapi kemudian membludak orang-orang. Ditanya lah sama seseorang, ya Sheikh, ditanya secara private ya, Anda melihat kajian antum tuh masya Allah, orang-orang pada datang. Padahal dibandingkan dengan syekh-syekh lain yang dipopulerkan oleh ini, antum gak seperti mereka dipopulerkan. Antum ada aja gitu, tapi kok orang-orang pada datang. Anda pun heran, kata dia. Padahal anda gak, ya anda pun heran. Tapi sepertinya ini adalah balasan dari Allah karena sesuatu yang pernah lakukan. Apa? Coba ceritain. Ini ceritanya. Ya. Dulu anak belajar kepada guru anak, Syekh Fulan. Rajin belajar, kemudian dia ditanya siapa mau nikah. Anak pun ditanya siapa mau nikah, ya anak sih mau aja nikah. Ya, ya udah akhirnya dia mempik anak, yaitu memetik anak. Maksudnya pilih anak. Dah kamu yuk nikah yuk. Terus anak bingung nikah sama siapa? Anak nggak punya modal. Ya udah nikah sama anak-anak, putri anak, kata syekhnya. Masya Allah. Putri gurunya, siapa yang gak mau? Putrinya kiai gitu kan. Ya kiai Arab gitu kan. Masya Allah. Wah, otomatis kan namanya antum kan? Namanya antum. Namanya murid kan? Putrinya, gurunya gitu loh. Gitu kan? Bermertuakan seorang syekh guru. Ya mau anak insya Allah. Tapi syekh anak gak punya modal. Gak apa-apa, itu masalah mahar itu gampang. Nikah anak yang tahu. Nikah itu kan gampang sebenarnya akad. Akad doang, saksi dua. Ini kan wali udah, syekhnya kan wali untuk anaknya sendiri. Ya udah, sini. Saksi datang. Dua laki-laki, adil ya, bagus gitu, thiqah. Dah, yuk. Akad nikah. Sah udah. Sah. Yuk, udah sah sekarang kamu telah menjadi istri anakku. Datang ke rumah. Pas datang ke rumah, ya, ke kamarnya, ya, masya Allah cacat di mana-mana. Istri ini ternyata cacat di mana-mana. Muka ini itu semuanya udah kayak bukan manusia lah, maksudnya enggak. Melihat itu, ini istri saya. Itulah akibat tidak nazar, kan? Itu akibat ditawari kucing dalam karung, ketemunya tokek, kan? Ya. Gimana tuh? Nah, ini istriku. Baru di kamar ngeliat kayak gitu, melongo kayak gitu, istri menghampiri langsung mendekap. Jangan talak aku, jangan ceraikan aku. Tapi hati pemuda ini kan halus, lembut gitu. Ya insya Allah gak apa-apa lah. Udah terimalah, terima takdir Allah. So, bayangkan tuh, antum mau kayak gitu. Punya istri cacat di mana-mana, gak bisa diapa-apain. Yang ada kita yang menservis dia karena sakitnya, cacatnya. Itu berlanjut itu sabar gitu karena ini dia enggak mau ngecewain gurunya, dia juga kasihan sama istrinya ini. Akhirnya 10 tahun kemudian meninggal istrinya. Setelah itulah baru dia ketika ngajar langsung banyak yang hadir kajiannya tanpa perencanaan. Entah kenapa gitu. Dan dia pun akhirnya nikah dengan perempuan yang dia sukai ya, modelnya gitu. Coba lihat endingnya bagus ya. Ya. Tadi sampai mana cerita apa ini ya? Hah? Perempuannya melawan suaminya. Ya. Suami sabar. Nah ini mirip sama tadi itu. Suami sabar. Ya. Langgeng terus gitu kan. Ini kesian ini. Istrinya ini udah empat banget ini, pengen diceraiin gitu. Mau khulu akhirnya atau khulu mestinya khulu ya, dibayar sama istrinya akhirnya, ya udah talak aku, ditalak sama dia kan, misalnya ditalak dengan iwat, dengan penggantian. Nah setelah itu kan ditalak, bukan ditalak, fasakh kan khulu ya, fasakh pisah kan. Nah berapa bulan kemudian dia kabarkan kepada mantan suaminya yang pertama, saya udah pisah nih sama suami saya yang kedua. Yuk kita reunite, kita ini lagi yuk. Ya. Taib. Taunya suami nggak mau gimana? Afwan ukhti, ya. Sekarang ngomong ukhti, dulu yayang, ya. Sekarang ukhti, afwan ukhti. Ana sudah mendapatkan ya, ya saya sudah mendapat marfu'ah, marqonah, simayah sama yang lainnya. Sudah banyak lah pilihan. Sedih kan? Atau misalnya laki-lakinya mau, suami, mantan suami mau. Ah, boleh yuk. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sejak awal nikahnya sudah batil. Ingat? Paham enggak? Kenapa kok batil? Karena dari awal perempuan itu meniatkan apa? Pengen diceraikan. Karena dari awal perempuan itu telah men-setting adanya nikah tahlil. Untuk menghalalkan dirinya dengan suami pertama. Enggak boleh. Makanya disebut akadnya fasid batil, tidak sah. Ya, paham? Karena Rasulullah SAW membatalkan nikah seperti itu dengan sabdanya, la'anallahu al-muhallila wal-muhallal bih. Allah melaknat orang yang meminta dihalalkan dan menghalalkan dengan mengawini wanita bekas orang itu untuk kepentingannya pula dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Dan menamakan orang seperti itu dengan namanya kambing pinjaman, penjantan pinjaman, kambing kontrak gitu. Yaitu yang menikahi wanita yang tertalak tiga dengan niat agar wanita itu halal bagi suami yang pertama. Wah. Tapi di Indonesia ini sangat-sangat jarang seperti ini. Cuma hukumnya ada, karena bisa jadi terjadi gitu di kehidupan antum. Oke, lanjut. Kalau yang bertani di kertas nanti ya. Afwan, ini printerannya rusak, jadi nggak ada kertas-kertas ituan ya. Jadi insyaallah pekan depan mudah-mudahan sudah fix permasalahannya. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau apa ini? Ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Ini udah pernah kita bahas. Makna dari tasrih ini, dia apakah biarkan atau apakah talak? Ya, masih ingat gak? Pula lupa. Tasrih bisa dimaknai rujuk, tasrih bisa dimaknai dilepas tanpa ngomong apa-apa, bisa juga dimaknai ditalak. Paham? Contoh gini, seseorang suami mentalak istrinya. Ah, masuklah masa apa namanya? Masa iddah. Masa iddah ini di mana dia? Istrinya itu di rumah suaminya, ya kan? Ah. Masa iddahnya normalnya berapa? 3 kali haid. Oke. Okay. Menjelang masa iddah itu ada perintah di sini. Menjelang masa iddah selesai, ya, diberi pilihan suami ini mau rujuk atau mau tasrih. Ya. Tasrih bisa bermakna diemin, enggak diapa-apain. Enggak diomongin saya talak kamu, enggak. Diemin ya udah kamu pulang-pulang sana ke rumah orang tuamu. Atau bisa bermakna talak. Kalau misalnya ditalak berarti 2 kali talaknya. Paham enggak? Anda ulangi. Seorang suami mentalak istrinya. Talak pertama. Maka istri kan masih di rumah suaminya kan? Nah, kemudian menjelang selesainya masa iddah 3 haid itu, suaminya bilang, "Udah kamu aku talak." Ini terhitung berapa talak udah? 2. Ya? Hah? Enggak, di sini enggak ada masa iddah lagi kok kayak gitu, karena udah selesai di masa iddah yang pertama. Ya. Ini karena lafalnya di sini, lafalnya yang kedua kalinya, maka lafal kedua ibrahnya udah ada lagi, kedua kali. Tapi selesai iddahnya Kapan? Tiga itu range yang talak pertama. Kan ini kan mentalak yang kedua di akhir dalam masa iddah. Ya kan? Oke, selesai. Udah. Ditalak lagi udah pisah udah. Kemudian ada kasus begini. Ya, seorang mentalak, suami mentalak istrinya. Kemudian menunggu masa iddah 3 haid. Selesai masa iddah. Istri udah kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian suami mentalak dia. Aku talak kamu. Gimana tuh? Gak bisa. Kenapa? Karena bukan istrinya lagi. Maka masih terhitung berapa talak? Masih terhitung satu. Karena talak yang lafal talak kedua ini tidak mu'tabar. Kenapa? Karena dalam konteks bukan suami istri lagi. Paham? Kalau mereka rujuk lagi, boleh akad baru. Tapi masih dihitung talak satu doang. Beda dengan yang tadi. Talak satu. Talak kamu, ya kan? Terus tiga haid masa iddah. Menjelang selesai masa iddah berarti masih dalam masa iddah bukan? Masih kan? Menjelang selesai berarti masih dalam masa iddah. Masih dalam haid ketiganya. Dia bilang, udah kamu saya talak. Karena dengan lafal tersebut terjadi di dalam masa iddah dan masih bersatu sebagai suami istri, maka talaknya adalah talak yang kedua. Dan iddahnya selesai di haid itu sendiri. Paham gak? Udah habis itu. Habis itu kan inqidha waktu. Enggak range lagi. Enggak kayak gitu. Selesai di situ. Ya. Selesai di situ ya udah. Pisah. Boleh rujuk lagi enggak? Boleh. Tapi terhitung udah dua kali talak. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Agak repot ya. Insya Allah enggak ya. Makanya jangan. Masa iddah pertama aja. Nah. Itu makanya dipersisikan oleh ulama mengenai talak bid'i. Talak ketika masa haid. Ya, itu yang membuat sebagian ulama udah talak bid'i bahkan enggak dianggap gitu. Ada yang kayak gitu. Allah alam alam ala kulli hal itu ditunggu sampai bulan ketiga haid ketiganya selesai. Maka talak itu dua. Tapi kemudian mana sekarang? Ya, wala tumsikuhunna dirarar lita'tadu. Dan janganlah kalian rujuki mereka untuk dengan tujuan apa? Memberi dirar. Dirar ini kemudaratan. Makanya ada kaidah syar'iyah fiqhiyah la darar wala dirar. Enggak boleh memberi mudarat dan enggak boleh menyebabkan mudarat. Dan seterusnya dari tafsiran-tafsiran untuk la dharar wa la dirar. Itu sabda Nabi SAW. Dirar ini memberi kemudaratan. Ya. Jadi rujuk ya, untuk nyakitin istri lagi. Itu gak boleh. Ya. Loh, emang mungkin terjadi? Mungkin. Ya, mungkin. Gimana gambarannya? Bisa loh. Laki-laki kan punya topeng ya. Kenapa? Jadi setelah ya, dalam masa iddah misalnya rujuk ya. Nah rujuknya suami itu pura-pura pertama enak gitu ya. Normal gitu. Senyum. Tapi dengan niatan lihat nanti pada waktunya saya akan zalimin kamu lagi. Bisa mungkin. Ya baik rujuk di masa iddah ataupun ya tarujuk di setelah iddah selesai dengan akad baru. Ya. Antum pernah dengar perempuan-perempuan yang dizalimin suaminya? Pernah dengar? Jangan sampai antum melakukannya pokoknya ya. Pernah dengar siapa? Saya sendiri. Ya. Nauzubillah. Ya, banyak itu perempuan dizalimi oleh suaminya banyak. Ya lita atadu karena itu demikian kamu bakal bisa memberikan ya, tidak yaitu penganiayaan terhadap istri. Ya ini syukur-syukur loh sebenarnya istri dikasih badan yang lebih kecil daripada istri perempuan ya, daripada laki-laki, diberi ketabahan yang lebih ya, dibandingkan laki-laki untuk urusan taat. Seandainya laki-laki dan perempuan itu sama dalam urusan kesabaran dan ketaatan, itu bisa hancur laki-laki, bisa lebih ganas dari laki-laki. Iya. Tapi banyak perempuan-perempuan itu, masya Allah ya, sabar dengan kejahilan suaminya. Terlebih perempuan-perempuan yang istri-istri ini udah kenal sunnah, suaminya kerja di bank, ya, istrinya ikut kajian-kajian muamalah. Itu udah antara hitam dan putih itu, ya. Jadi ada evil dan angel gitu. Itu muskilah. Ada berapa umat seperti itu. Dan ini memberi fitnah baru ya buat sebagian asatidah jadinya. Dan luar biasanya, kalau umat ini kalau udah loyal kepada seorang ustaz, itu suami itu kalah, gitu kan? Subhanallah. Sumbangan itu lancar kalau misalnya kajian antum itu umat. Kalau umat itu sudah suka sama antum. Ya kriteria banyak. Harus tampan, ganteng, suaranya enak, pembahasannya mudah, jangan bahas akidah yang berat-berat. Kemudian harus ada apa namanya itu kamera. Ya. Lebih-lebih kok terkenal ustaznya. Apa ustaznya mengayomi baik. Itu lancar mau beri sumbangan, antum bikin yayasan besok jadi, antum bikin travel besok jadi. Iya. Dan ini fitnah besar ini bagi dai-dai ya. Antum doakan guru-guru antum supaya gak terkena hal-hal seperti ini ya. Karena bisa berubah sikap dai ketika sudah kenal duit. Maksudnya kenal duit karena hasil, karena cara yang mudah, itu berubah sikap. Ya, beda dengan yang kenal duit karena dia usaha benar-benar. Beda. Ketika kenal duit, maksudnya kenal duit, antum tahu frase ini ya. Kenal duit karena usaha yang mudah, itu cuma ngajar doang. Itu akan antum akan melihat perubahan sikap dari yang dulunya loyal terhadap ilmu, sekarang loyal terhadap mad'u. Beda ini jadinya. Ya. Kenapa? Karena fitnah dunia itu ya ditakutkan menyambar kita semua ya. Ya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu berbuat demikian apa? Yaitu laki-laki yang merujuk kepada istrinya tapi pengen niatan zolimin lagi. Oke. Okay? Nah, rujuknya ini sah atau tidak sebenarnya? Nah, ini yang harus untuk bedakan. Atau dia ada nikah tahlil ya. Sah atau tiga nikah tahlil itu? Enggak sah batin. Tapi rujuk yang seperti ini ada niatan, itu tetap sah rujuknya. Iya. Tetap sah rujuknya. Paham? Antum duduknya jangan kayak gitu, Mas Taufik. Enggak, kakinya enggak enak aja itu tafsir. Ada. Jadi rujuk kepada istrinya, saya rujuk, tapi niatan dalam hati, lihat nanti bakal saya zalimin kamu. Itu rujuknya tetap sah, tapi dosa karena niatan. Dosa karena niatan. Rujuknya tetap sah. Makanya dikatakan, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, itu barang siapa yang rujuk dengan niatan itu, Allah tidak mengingkari atau tidak membatalkan, batal, enggak. Tapi Allah katakan, faqad dzalama nafsah, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Hukumannya ada dari Allah, walaupun rujuknya sah. Tapi Allah akan menghukum laki-laki seperti ini. Ya. Tapi laki-laki yang memang menzalimi perempuan, menzalimi istri maksudnya, itu mungkin mengira dengan kedikdayaan dan powernya itu enggak Allah balas. Padahal akan Allah balas. Mungkin dari segi penyakit nanti kelak bisa. Mungkin dari segi kenakalan anak. Lihat, ada di beberapa keluarga ya, anak-anak ini tidak ada yang dekat pada bapaknya. Tapi hanya mau nurut pada ibunya. Karena anak-anak ini melihat bapak saya sering menzalimi ibu saya. Akhirnya enggak respect. Lihat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pernah dilaporkan ada seorang melapor tadi anaknya durhaka sama dirinya. Iya. Kemudian Umar, kemudian dia tahu itu anak. Dan anak itu kemudian bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah ada orang tua durhaka sama anaknya?" "Ya ada." Ya, kalau enggak dibimbing, enggak digini, enggak dibimbing pada Islam enggak baik gitu dan seterusnya. Kata anak tersebut, "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah sesungguhnya bapak saya enggak pernah melakukan kebaikan itu semua. Enggak pernah mendidik, enggak pernah ini, enggak pernah itu. Bahkan dinamai anak itu dinamai nama apa? Lupa, Jual kalau enggak salah. Jual itu apa? Antum tahu enggak binatang kecil serangga yang suka dorong-dorong telek?" Apa namanya itu? Pasti bukan Arif Rahman namanya kan? Apa namanya? Itu namanya jual ke bahasa Arab kalau salah. Bukan kayak kepik, ya? Dia tuh senangnya kalau misalnya kotoran sapi atau kambing atau kotoran apapun itu, dia dorong-dorong itu, ya? Kayak dorong jerami gitu, kan? Apa namanya? Hah? Kebo-keboan, bener? Kebo-keboan ya? Ah, kebo-keboan. Iya, iya itu namanya kebo-keboan. Itu kan binatang yang hina itu. Bayangkan anak, antum punya anak namain kayak gitu tuh, ya? Ya. Orang Jawa ya, misalnya. Ada orang Jawa namain anaknya Lencong misalnya. Ini penghinaan banget. Terus pas udah gede namanya anaknya di SD Lencong gitu. Ya Allah, itu hinaan banget itu. Makanya namain anak namanya mulia lah. Hasan gitu. Atau namain Syekhul Islam gitu kan. Namain anak Syekhul Islam. Masya Allah. Doa gitu. Nah itu maka Umar berkata, pantes anak ente kayak gitu. Ente udah ngezolimin dia sejak dulu. Ya. Kadang anak itu kan didurhakai bapaknya dengan cara bapaknya itu image-nya buruk di kalangan masyarakat. Bisa tuh. Ya gak? Bapaknya dikenal pemabuk. Itu kan sebenarnya durhaka juga sama anak kita sebenarnya. Seorang bapak ya, pemabuk, dikenal masyarakat, pencuri. Itu sebenarnya udah durhaka sama anak itu. Pertama durhaka karena menjadikan namanya notorius sehingga anak tersebut malu ketika bapaknya disebut si maling kan. Kedua, hartanya haram. Itu udah durhaka sama anak ketika kita mensuplai untuk mulutnya makanan yang haram, na'udzubillah, ya kan? Itulah ketika kita menzalimi pasangan kita atau anak kita, maka pada hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga dengan masalah kesesatan. Kata Allah Ta'ala di surah Al-Isra, "Man ihtada fa'innama yahtadi li nafsih." Barang siapa yang mau mengambil jalan hidayah, sebenarnya dia itu sama dengan mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? "Wa man dhalla fa'alaiha." Barang siapa yang sesat, ya dia akan dapat itu kesesatan sendiri. Jadi kesesatan, keburukan yang kita lakukan itu sebenarnya akan menimpa diri kita sendiri gitu. Ya, kemudian wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Di sini dimaknai ayat Allah sebagai hukum-hukum syariat. Ya. Ittikhadh ayatillahi huzwa. Itu bentuknya, formatnya itu macamnya banyak sekali. Nah di sini kalimat ya, ana udah berkali-kali mengulang kalimat wala tattakhidhu ayatillahi huzwa ini umum untuk konteks apapun selama itu melecehkan syariat Allah atau ayat Allah, itu masuk ke dalam potongan ayat ini. Tetapi secara kontekstual ayat ini berkaitan dengan sebelumnya, yaitu tentang laki-laki yang merujuk istrinya dengan niatan akan menzalimi, itu disamakan dengan bermain-main terhadap hukum Allah. Itu salah satu contoh saja dari jutaan contoh mungkin. Ya, dari sekian jutaan contoh. Lihat bagaimana Bani Israel kita dilarang makan ini makan itu, kemudian mereka memberikan kamuflase kan? Ini juga main-main dengan ayat-ayat Allah, dengan hukum Allah Ta'ala. Antum misalnya ketika antum melakukan praktik apa? Praktik mudharabah. Tahu mudharabah? Bagi hasil. Bagi hasil ini beda dengan qard, ya kan? Tapi mudharabah disamakan dengan qirad karena ada sisi ngutangnya juga. Cuman dia bukan full ngutang, ya enggak? Mudharabah ini seperti investasi saham, gitu kan? Dengan ketentuan persenan dari keuntungan bagi hasil. Bukan dengan nominal duit keuntungannya, bagi-baginya enggak boleh. Tapi dengan persenan di rekapan pembukuan, setelah pembukuan. Misalnya, anda pedagang misalnya, atau antum pedagang. Antum pedagang, anda investor. Investor itu kan membantu apa dari segi apa? Modal kan? Iya, sebenarnya investor itu yang dikasih, yang disuplai adalah untuk modal kan? Untuk modal. Modal itu baik berupa pembelian barang, jasa angkutan ya kan? Asal bukan pribadi gitu loh. Ya kan? Antum misalnya jual apa? Antum usaha apalah? Anda investasi ke antum 20 juta. Misal aja. Karena usaha masih kecil kan, unitnya kecil, maka 20 juta itu udah. Oke. 20 juta itu antum gunakan untuk kepentingan barang, produk, pemasaran dan seterusnya. Bukan kepentingan pribadi. Misal 20 juta antum tilep ya, 500 ribu per bulan tanpa ngomong sama anak. Untuk pribadi, bukan untuk angkot, bukan enggak, untuk makan. Tapi kan anak enggak mungkin, anak butuh makan. Kalau enggak makan, anak enggak hidup, enggak bisa berjalan nih. Enggak bisa gitu, enggak bisa gitu. Kalau mau kayak gitu, pisahin dan ngomong ke anak, gitu kan, sebagai investor. Supaya nominalnya jelas. Berapa biaya yang anak keluarkan untuk modal dagang, berapa untuk gaji antum. Kan beda itu, akadnya beda. Ya. Nah, taib ini mudharabah lah. Nah, kemudian kita pembukuan kapan? Setahun misalnya kan? Kan biasanya setahun ya. Tergantung lah orang-orang, terserah gimana ini. Setahun nanti akan direkap semua, berapa yang anda berikan, berapa yang antum spending, berapa yang antum habiskan, berapa keuntungan, kerugian dan seterusnya, semuanya lah pokoknya. Oke? Okay? Nah, kemudian terus kayak gitu terjadi dengan ada persetujuan antara kita, antum dapat 70, anda dapat 70% dari keuntungan, 30% dari keuntungan, ya kan? 30%. Enggak boleh dinominalin ya. Kalau dinominalin jadi riba nanti. Misalnya, pokoknya nanti akhir tahun pembukuan anda harus dapat 2 juta modal dan 2 juta keuntungan. Ini riba, enggak bisa. Karena belum tentu kan untung. Kalau gak untung, kesian pedagangnya gitu kan. Dia bahkan nombokin 2 juta buat anak. Belum lagi kerugian modal juga harus dibalikin kan. 20 juta sama 2 juta ya. Baik. Kan 20 juta nanti kan modal harus balik ya di akhir tahun. Gitu. Ditambah keuntungan. Baik, jadi keuntungannya 70-30. Antum fadol untuk sebagai usahawan 70 buat antum karena keringat antum lah. Buat anak 30. Kalau ada untung, kalau ada rugi, hah? Anak-anak rugi kan? Harus menerima konsekuensi kerugian. Kecuali kalau ruginya karena kelalaian yang disengaja atau memang kelalaian yang fatal. Contoh antum jualan obat misalnya, atau jualan apa antum? Baju, sarung. Jangan, ini masjid, nanti sama dengan promosi. Antum jualan jam tangan lah misalnya ya, usaha jam tangan. Ya. Ah, kemudian antum suatu ketika buka toko itu offline ya, toko. Antum enggak jaga. Antum bilang antum mau salat di masjid, azan mau salat di masjid. Antum enggak kunci dengan alasan tawakal 'ala Allah. Dicolong lah itu, dirampas tuh. Ya, dirampas. Anda udah invest, ini kan jam ini mahal ya. Anda udah investasi 300 juta. Ya. Dan antum, anda satu-satunya investor untuk antum gitu loh. Ya kan? Dan ludes itu barang, otomatis anggaplah yang sudah terhabiskan 250 juta, tinggal 50 juta. Anda rugi gak? Rugi 250 juta. Tapi sebab kerugiannya apa? Kelalaian bukan? Kelalaian antum bukan? Kelalaian antum. Terus antum bilang ke anak, ya akhi, ya Hasan, anak gak lalai, anak berzikir, anak gak ghafil, anak sedang berzikir ke sholat, sholat berjamaah itu bukan lalai. Ini salah paham nih, gagal paham nih. Lalai di sini maksudnya melalaikan barangnya itu. Maka di sini wajib bagi antum untuk mengembalikan 250 jutanya anak itu. Wajib. Kalau enggak, anak laporin ke Pak Ustadz biar ditahdir. Enggak. Anak laporin ke polisi. Boleh, boleh. Nah, anggap semua berjalan normal lah. Enggak ada kelalaian. Tapi kemudian dalam pembukuan, antum memalsukan keterangan. Nah, ini main-main bukan? Main-main. Ketahuan gak oleh anak? Gak ketahuan mungkin, gak ketahuan. Lah anak kan sibuk ya. Ya gak mungkin kan, antum, anda juga baca kan juga, paling scanningnya cepat gitu, gak detail gitu anak hitung satu-satu. Gak. Tapi antum manipulasi itu, sehingga keuntungan antum lebih besar daripada seharusnya misalnya. Atau kerugian itu ada pada anak dan antum gak misalnya. Pokoknya gimana ya, dimanipulasi. Ini main-main bukan? Main-main. Sama seperti kayak gini. Sama seperti yang tadi. Niatan rujuk dengan adanya niatan pengen itu. Ini juga main-main gak ketahuan oleh ana. Tapi hanya Allah dan kemudian antum yang tahu. Di sini sama dengan antum juga main-main dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sama dengan wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Menjadikan hukum Allah di sini huzwa. Kenapa? Karena hukum Allah di sini adalah anak melihat rekapan sesuai zahirnya. Dan gak harus anak kecimpung di dalam usaha itu, gak harus. Ya, orang-orang yang sahibul mal, pemilik modal, itu malah tidak boleh dia mengatur-ngatur segala hal berkaitan dengan bisnis antum. Gitu. Di sini antum mentang-mentang Allah Ta'ala batasi itu, sahibul mal, pemilik investor gak boleh masuk ke ranah usahawan dengan detail. Ya benar, gak boleh emang. Antum bebas untuk melakukan apa selama halal, ya. Nah, kemudian anda enggak, karena anda enggak boleh masuk itu, antum kemudian manipulasi banyak hal. Ini berarti antum bermain-main dengan hukum yang Allah terapkan. Sudah syukur Allah Ta'ala tutup itu, kemudian antum malah menjadikan ini sebagai kesempatan ini buat zolim. Nah, ini sama seperti nikah ini, seperti rujuk ini, rujuk sah-sah, ya sah kan? Tapi ada kesempatan, lihat nanti di waktunya akan aku hancurkan kamu wahai perempuan. Sama. Ya, ini sama dengan bermain-main dengan hukum Allah dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok bahan permainan. Ya. Karena mentang-mentang dibolehin, maka dimain-mainin sama dia. Kemudian, wadhkuru, benar gak? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ. Dan ingatlah, sebutlah nikmat Allah pada kalian dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Allah memberi itiaz, memberi mau'idhah, pengajaran kepada kalian dengan apa yang telah diturunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Masya Allah. Faidah, kita tinggal faidah. Habis dua ayatnya, alhamdulillah. Nanti sesi kedua buat tanya jawab aja ya. Insya Allah ya. Kalau misalnya memang lebih maju lagi kita selesai, alhamdulillah. Ya. Mungkin pulang lebih awal, mungkin. Ya. Lanjut faidah berikutnya. Faidah satu. Tidak boleh bagi seseorang untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya hingga dia meminta khulu dengan imbalan harta. Ya. Ini apa maksudnya? Tidak boleh bagi seseorang untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Karena nanti apa? Ketika sudah disakiti, maka kan minta rujuk dia. Ya kan? Minta rujuk. Minta khulu minta diceraikan kan? Itu udah berlalu itu fikih tentang khulu ya. Masih ingat enggak khulu itu apa? Dan khulu itu harus ada reward kan? Enak nih suaminya, dia udah ngezolimin dia dapat duit. Ini zolim benar kan? Tambah kezoliman ini, dia zolim dan untung dengan kezoliman tersebut. Sampai istrinya minta, "Abi, ceraikan aja, udah ceraikan aku lagi." "Enggak." "Ya udah ceraikan aku lagi tapi nanti aku kasih satu kebun." "Oh, boleh." Tapi masih ingat fikih khulu kemarin berapa minggu lalu? Itu dia jadinya talak atau fasakh? Fasakh, yang lebih tepat adalah fasakh. Ya, yang lebih tepat adalah fasakh. Pemisahan suami istri. Tapi kemudian yang kedua, larangan bermain-main dengan hukum syarak dengan tidak memperhatikan dan melaksanakannya. Ya. Ya, larangan bermain-main dengan hukum syarak dengan cara apa? Dengan cara tidak memperhatikan dan melaksanakannya. Ini udah habis baterainya. Nah, ini bermain-main juga mungkin ada nasihat anak untuk ikhwan akhwat sekalian. Kita itu belajar itu enggak juga enggak boleh main-main. Ditakutkan gini. Ada beberapa dai yang memang mereka itu atau beliau-beliau itu what do you want? Yang mereka itu ngapain? Nah, itu masih baru baterainya. Yang bahasanya atau ngomongnya ke orang, ini bahasa saya bahasa mudah tapi isinya lucu terus. kita khawatir nih. Yang seperti ini takutnya juga masuk ittikhad ayatillahi huzwa. Begini maksudnya. Misal, ana membuat majelis ta'lim atau diundang majelis ta'lim. Dari awal tuh ana tuh pengen cuman menghibur antum dengan lucu-lucuan. Tapi ana punya ilmu gitu loh, paham gak? Ana tuh pengen menghibur antum, biar antum tuh seneng sama ana. Ana kasih yang lucu-lucu dah. Tapi ya karena emang ana punya ilmu, jadi blending antara ilmu dengan kelucuan. Kalau dari awal niatnya kayak gitu, ini ngejek agama Allah. Ya. Tapi kalau misalnya ya, syukurannya ini sudah oke. Tapi kalau misalnya kelucuan tersebut, kelucuan yang alami ya, natural, bukan karena memang dari awal udah planning nanti saya mau ngelucu ini A, lucuan pertama, B, lucuan gini. Ya. Kalau yang natural alami itu mungkin ya, semoga Allah maafkan. Ya, mungkin kita juga seperti itu mungkin. Tapi kalau misalnya dari awal dan memang itulah karakter yang dikenal, ustaz ini tuh lucu. Jangan. Ini merendahkan Islam. Ya. Walaupun emang ada ilmunya, ya ada ilmunya. Lihat, enggak ada tuh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka spesialis ustaz-ustaz lucu. Enggak ada. Dan ana harap ikhwan, kalau misalnya majlisnya lucu terus gitu. Dan antum misalnya ke suatu majlis karena lucunya majlis itu, ana harap antum nasihatin pematerinya atau ya penyelenggaranya. Bukan apa-apa, ini itu kita tuh buat nambah keimanan. Walaupun tentang hukum fikih seperti ini, bukan cari lucunya tentu saja. Ya kalau misalnya yang lucu pun itu garam doang gitu loh. Garam itu kan kadang-kadang datang gitu kan, ada gitu. Ya. Aksidental aja. Bukan tujuan gitu. Dan hukum fikih yang seperti ini antum tuh supaya apa? Takjub dengan betapa detailnya syariat Islam. Bukan betapa mahirnya ana dalam merangkai kata atau dalam melucu. Enggak, itu mah. Itu mah apa adanya. Itu mah aksidental aja, ya. Jadi hati-hati, kita jangan sampai bermain-main dengan ayat-ayat Allah, hukum-hukum syariat ya, dengan cara seperti ini. Ya. Juga misalnya antum panitia penyelenggara kajian. Jangan main-main. Maksudnya jangan main-main, jangan didik kaum muslimin ini untuk mendapatkan hiburan saja. Tapi iman dan juga benar-benar ilmu. Ya. Karena kalau hiburan saja, takutnya orang-orang itu bukan ilmu dan bukan ketakwaan yang didapat dari majelis. Dia dapatnya apa? Kata Ustaz Fulan, lucu banget nih. Tadi Ustaz Fulan ngomong gini, yang diingat lucu-lucunya. Astagfirullah. Ya. Ketika setan itu sudah tidak berhasil mempamorkan majlis-majlis lucu di masa lalu, di tahun-tahun dulu ya. Sekarang ditalbis dengan hal-hal lain gitu. Maka jangan, jangan seperti itu. Bukan alasan kalau misalnya ini demi memperkenalkan pada orang awam, jangan. Kita jangan sampai orang awam sih awam, tapi jangan sampai orang awam terus berjalan di keawaman dan ditambah dengan menganggap bahwasanya agama ini hiburan. Ya. Ketika disebutkan wattaqullah wala tattakhidhu ayati la huzwa, ini sebenarnya larangan dan perintah untuk bertakwa ini tuh berat loh. Berat timbangannya di sisi Allah. Ya. Wa'lamu kemudian kita melanjutkan ayat yang ketiga, bukan ayat, faedah ketiga, kewajiban mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba. Ya. Dengan mengucapkan dengan lisan, merealisasikannya dengan anggota tubuh dan pengakuan dengan hati. Ini bersyukur ya, mengingat nikmat Allah dan bersyukur. Kalau dalam konteks pernikahan seperti ini, ya, wajib bagi kita untuk mengingat kebaikan pasangan kita, ya, istri atau suami ya, bagi akhwat suami. Wajib untuk mengingat kenikmatan yang Allah berikan melalui, bahkan melalui keberadaan pasangan itu udah nikmat, adanya pasangan itu udah nikmat. Karena bukti secara real tidak semua di sini punya pasangan. Iya kan? Iya, antum jangan ketawa, antum maksud anda. Ya. Ya, barakallahu fiik, semoga Allah taala pasangkan antum dengan yang terbaik insyaallah. Ya. Dipasangkan oleh Allah taala itu udah nikmat. Jadi sebutlah kenikmatan itu. Ketika usia pernikahan udah 5, 10, 15 tahun itu kan banyak hal-hal, badai, gerimis, petir dan seterusnya ketika kita ada di atas kapal laut kan. Tapi coba kita lihat siapa yang berjuang untuk tetap tegak ini kapal gitu kan. Nah, kodanya yaitu pemimpinnya itu laki-laki. Itu bagi perempuan kalau misalnya melihat banyaknya kekurangan di suaminya gitu. Seberapapun kekurangan dia, dia pun tahu kekurangan istrinya juga gitu kan. Dan dia pun berusaha untuk menutupi kekurangan itu dengan mengingat betapa istri saya itu udah punya kebaikan juga gitu. Jadi jangan kebalik. Dengan tapi-tapian waktu itu anak pernah sampaikan tapi. Kalau bisa yang baik-baiknya itu ditaruh setelah kata tapi. Ya kan? Jangan yang buruk-buruknya ditaruh setelah kata tapi. Contoh. Suami saya itu banyak duitnya Masya Allah. Tapi. Ya. Tapi pasti tapinya itu jelek. Dan udah jatuh itu banyaknya duit itu. Coba kayak gini. Suami saya itu sering pulang malam. Tapi banyak duit. Nah kan rasanya kan enak tuh. Dibandingkan suami saya punya banyak duit. Tapi sering pulang malam. Nah kan ini fokusnya dia Pak. Di atas lah tapi. Sering pulang malamnya ini. Poinnya di situ. Jatuh udah banyak duitnya. Ini enggak? Itu. Suami saya baik banget loh sama saya. Tapi dia kere. Nah kan gak enak. Ya kan? Ya kere gitu kan. Orang pun dengerin ya kere. Padahal baik banget loh tuh orang. Udah ketutup udah baiknya dengan kekerean. Padahal kere gak punya apa-apa gitu. Beda dengan sebaliknya. Suami saya kere. Tapi baik banget loh. Ya, buktinya walaupun kere. Ya gak tahu ngasih apa ya. Gak tahu baiknya apa ya. Ah itu tapi suruh menutup positif. Jadi endingkan dengan positif ya. Jadi yang setelah tapi itu menutup yang sebelumnya. Gitu. Banyak kekurangan pasangan kita pasti banyak. Pasti ada. Bukan banyak. Belum tentu banyak. Sedikit mungkin. Ada. Tapi kemudian ditutuplah dengan kelebihan-kelebihan dia yang kalau kita pikir-pikir belum tentu perempuan lain atau belum tentu laki-laki lain punya kelebihan tersebut. Gitu. Ya, kemudian yang keempat, kewajiban bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sepi dan ramai. Ini jelas. Kemudian yang kelima, pengawasan Allah Ta'ala dalam segala segi kehidupan karena dia mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaAllah 10 menit lagi. Yang mau bertanya silahkan dengan kertas. InsyaAllah sesi tanya jawab setelah ini insyaAllah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan persyaratan tahlil mengenai keluarnya mani atau intisar, apakah keluarnya mani harus dari keduanya, suami dan istri? Dalam masalah keluarnya mani, istri enggak keluar. Masih keluar apa nih? Keluar dari kemaluan. Kalau laki-laki ya. Tapi ibrahnya menurut Ali laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu ya enggak ada ibrah di sini. Laki-laki yang keluar maninya. Dan keluarnya maninya laki-laki juga memiliki kenikmatan tersendiri di perempuan juga. Ala kulli hal, tidak harus perempuan ini mencapai benar-benar klimaks, melainkan sama-sama saling menikmati dan laki-laki ibrahnya itu yang menikmati, karena laki-laki itu sebenarnya menikmati jima itu secara hiperbola hanya di keluarnya mani. Adapun sebelum-sebelumnya, foreplay-nya, kemudian wataknya, itu kenikmatan-kenikmatan, tetapi kenikmatan yang seperti itu standar. Adapun puncaknya di lezatan keluarnya mani. Adapun perempuan itu situs yang bisa dia nikmati itu sangat banyak. Ya. Terutama di masuknya kemaluan suaminya. Ya. Ini masalah agak vulgar, tapi enggak vulgar karena ini ilmiah. Jadi ibrahnya itu adalah di suami saja. Ya, bukan sampai istri. Terlebih kadang-kadang seorang istri itu tidak mengetahui dia klimaks apa enggak. Ya, kadang enggak mengetahui sebagian perempuan. Kemudian, benarkah amal soleh tidak bisa menghapuskan dosa besar? Bagaimana dengan hadis keutamaan wudu yang dilanjutkan dengan 2 rakaat salat yang khusyuk? Kemudian Rasulullah SAW wajib bagi pelakunya ya, surga. Bagaimana memahaminya? Dipahami oleh para ulama bahwa asal dari dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Asal. Ya. Tapi sekalipun itu adalah sesuatu yang asal, kita perlu tahu bahwasanya rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah telah melampaui marahnya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu disifati rahim, terutama terhadap orang-orang beriman, terutama sekalipun orang itu berdosa. Kemudian keberadaan dosa besar yang belum ditaubatkan, sekalipun dikaidahkan oleh para ulama dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat, sekalipun begitu, itu tidak menafikan dan tidak menghalangi Allah untuk mengampuni dosa besar. Kecuali syirik ya, kalau syirik jelas. Yang mutlak benar-benar tidak bisa diampuni tanpa taubat, pasti tidak bisa diampuni tanpa taubat adalah kesyirikan. Dan itu pun masih masalah khilafiyah, apakah kesyirikan kecil juga masuk di dalam bab ini atau tidak. Karena kata Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya. Lihat, ini tidak mengampuni dosa syirik yang tidak ditaubatkan dan mengampuni selainnya, berarti ada kemungkinan dosa besar juga masuk diampuni walaupun belum ditaubatkan. Tapi untuk bab mentahdid dan mengancam, maka para ulama mengatakan kaidah, dan juga ada hadisnya lagi, malam ya'mal bil kabair apa-apa, orang akan diampuni dosanya selama dia tidak mengamalkan dosa-dosa besar. Tapi ala kulli hal, hadis-hadis tersebut tidak menghalangi rahmat Allah terhadap seorang beriman yang memiliki dosa besar. Tidak menghalangi rahmat Allah berupa pengampunan dosa-dosa besarnya kecuali syirik. Anggaplah untuk kita mengetatkan diri, syirik kecil pun masuk dosa-dosa yang tidak diampuni kalau belum taubat. Anggap Jadi segala kesyirikan itu adalah, itu jelas tidak diampuni, anggap itu. Tapi dosa sebesar lainnya, ya, yang maksudnya yang tidak ada hak manusia terhadapnya, seperti nyolong, rampok, itu beda lagi terhadap keriduan manusia. Tapi dosa terhadap Allah Ta'ala, maksiat-maksiat yang besar, maka itu sekalipun terancam tidak diampuni tanpa taubat, tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tersifati Ghafurur Rahim, yang mungkin saja dengan suatu amalan soleh atau dengan keimanannya dia bisa apa? Diampuni. Wallahu a'lam. Kemudian ada sebuah hadis yang boleh Anda sebutkan di sini, keutamaan istighfar. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Yasar bin Atha dan lainnya secara marfu, kata Rasulullah, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau semodel itu, ghufirat dzunubuhu, ya, wa in kana farra minaz zahab. Barang siapa yang mengatakan zikir sebagaimana zikir tahlil, la ilaha illallah astaghfirullah alazim la ilaha illallah, atau la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan semisalnya, itu akan diampuni dosanya meskipun dia lari dari peperangan. Itu aku tolong jangan bicara, kasihan yang teman-temannya mau dengerin nanti. Keganggu soalnya. Lari dari peperangan termasuk sebesar-besar dosa besar. Ya kan? Tapi kata Rasulullah, beramal soleh dengan berzikir seperti ini, astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu dosa seperti itu, dosa lari dari peperangan yang besar seperti itu diampuni oleh Allah. Lihat, ini dalil. Ya, makanya Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah berkata, hadza yadullu, ini menunjukkan bahwasanya ba'dal kabair, sebagian dari dosa-dosa besar, sebagian. Ya. Kita enggak bilang semuanya, ya. Dan sebagian itu juga tidak kita tahdid tentukan mana-mana. Allah, sebagian dosa besar bisa diampuni dengan sebab sebagian amalan soleh. Dan juga tidak semua amalan soleh bisa menyebabkan dosa-dosa besar ini terampuni. Ini Allah alam, ini lebih adil sebenarnya. Ya. Baik. Jadi, tapi kembali ke kaidah asal, asalnya apa? Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Ya, jadi ada asal, kayak ada asal, dan ada pengecualian, yang pengecualian itu pun tidak bisa kita gapai karena memang Allah tidak mengabarkannya, tetapi pasti ada insyaallah karena Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Ya kan? Gitu. Makanya dalam hadis lain Allah Ta'ala menjanjikan dalam hadis qudsi, kalian sebesar selangit dosa kalian, itu kan menunjukkan besar dosa. Dosa kalian seberapa apapun, tapi kalau kalian bertauhid benar-benar, maka dihapuskan semua dosa itu. Tuh lihat. Amalan saleh berupa tauhid yang betul di hati, itu dihapus dosa-dosa itu. Lihat tadi cerita, atau tadi pagi di Kalbatasi, kan lupa. Hadis Nabi SAW tentang seorang ayah. Atau pernah cerita di sini? Seorang ayah yang zalim seumur hidupnya. Sebelum dia meninggal berwasiat kepada anak-anaknya, tolong bakar jasad saya, jasad bapak, kemudian sebarkan abunya ke seluruh penjuru bumi. Maksudnya penjuru bumi ya, ke laut, ke gunung gitu kan. Maka kemudian dilakukan oleh anak-anak ini di zaman Bani Israel, zaman lampau sekali. Dilakukan oleh anak-anaknya. Maka pada hari akhir nanti Allah Ta'ala kemudian menyuruh makhluk-makhluknya bumi, ya, dan bagian-bagian bumi untuk mengumpulkan serpihan-serpihan abu itu untuk menjadi jasad. Jadilah jasad kembali, bapak itu hadir dengan nyawanya, dengan jiwanya, dengan rohnya. Nah, kemudian Allah tanya, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Ya, dan dia itu udah dosanya banyak banget sepanjang hidupnya. Ya, yang kata Nabi SAW tidak pernah berbuat kebaikan apapun dia tuh, saking buruknya itu orang. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Jawabnya apa? Khasyataka ya Rabbah. Jawabnya, karena takut sama engkau ya Rabb. Karena menjelang matinya bapak ini itu takut, takut sama Allah, takut ketemu Allah. Saking takutnya dia salah dalam memahami konsep akhirat gitu loh. Sehingga berwasiat seperti itu. Apa akhirnya? Allah ampuni orang ini. Allah ampuni orang ini. Jadi ada kemungkinan seseorang itu karena tauhidnya tinggi, dosa-dosanya langsung pupus, hancur. Bisa jadi, ya. Dan siapalah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa besar? Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Wa'atbi'is sayyatal hasanata tamquha," ya kan? Atbi' yaitu apa? Runutkanlah setelah kamu melakukan keburukan dengan kebaikan. Makanya sebagian ulama menafsirkan al-hasan ini taubat. Ada yang menafsirkan al-hasan ini adalah istighfar. Ada yang menafsirkan al-hasanah ini adalah apapun amalan soleh itu akan menghilangkan amalan buruk. Tetapi kembali ke asal bahwasanya kalau amalan buruk tersebut besar tidak cukup dengan sekadar istighfar atau beramal soleh lainnya. Wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan mengenai pertanyaan ini. Bagaimana bila suami kedua meninggal dunia sebelum menjima istrinya, lalu apakah sang istri boleh kembali rujuk kepada mantan suami pertamanya? Di sini kembali kita tafsirkan tankiha di sini maknanya apa? Sebagaimana tadi, tankiha di sini artinya adalah jima yang disyaratkan juga ada apa? Mani yang keluar. Nah, dan kemudian dalam tafsir al-Isar di sini, meninggalnya suami tersebut adalah normal ketika telah apa? Telah terjadi wotok, telah terjadi jima yang benar. Adapun kalau kayak gini belum jima, belum ngapa-ngapain terus meninggal, wallahu taala alam, zahir yang ana tangkap dari penjelasan para ulama bahwasanya ini belum bisa dinikahkan. Ya wallahu alam. Begitu ya. Bagaimana menentukan masa iddah bagi wanita yang haidnya tidak teratur? Misal jarak antara haid 6 bulan, berikutnya 3 bulan, atau yang sudah menopause. Baik. Coba masa iddah bagi yang menopause, ada yang ingat? Sama-sama seperti yang belum pernah haid, 3 bulan. Ya. Itu yang menopause ya. Dan yang belum haid, seperti 9 tahun. Ya. 9 tahun udah punya suami, terus ditalak. Maka 3 bulan. Kemudian bagaimana dengan yang haidnya itu tidak teratur? Dia tahu darah haid tapi tidak teratur. Mungkin karena lagi apa nyusuin atau gimana. Ya. Maka yang seperti ini tetap ibrahnya adalah di darah haid. Tetap ibrahnya seperti itu. Ya. Lah tapi lama dong. Ya Allah, yaudah itu Allah ketentukan. Minta sama Allah supaya dipercepat ya. Dalam hal seorang wanita menikah kembali dengan mantan suami pertama setelah diceraikan oleh mantan suami kedua. Oke, ini sudah sah ya. Apakah hitungan talak dengan suami pertama yang sebelumnya tidak dihitung lagi? Misal dulu pernah ditalak 3 kali. Udah mulai dari nol. Ya, mulai dari nol. Ya, jadi masih ada sisa. Ya, ya masih. Mulai dari nol. Bukan talak keempat sekarang. Enggak. Nanti talak pertama lagi, kedua lagi, ketiga. Ya. Nanti nikah lagi sama laki-laki lagi. Ya, masya Allah, perempuan itu yang kayak gitu berapa usianya? Gitu. Jika ada seorang bapak yang durhaka sementara memiliki anak-anak yang baik. Tapi di depan anaknya seolah-olah dia bapak yang baik. Walau sesungguhnya dia adalah seorang yang suka berzina. Oh, na'udzubillah, astagfirullah. Tapi anaknya sampai sekarang tidak tahu. Maksud bagaimana dengan situasi seperti ini? Anak-anak yang tidak tahu bapaknya pezina atau masih berzina. Ya, semoga Allah berikan hidayah pada bapak ini. Bapak ini masalah berzina dengan orang perempuan lain itu bukan masalah durhaka sama anak, bukan. Itu masalah pribadi dia dengan perempuan lain atau apa. Dia masih bagus, dia menzahirkan kesolehan depan anak-anaknya ini masih insya Allah, semoga masih ada harapan. Ya insya Allah. Bagaimana dengan anak-anaknya? Jangan kasih tahu tentang aib bapaknya ini. Karena apa? Anak-anaknya ini baik-baik. Ditakutkan ketika diberitahu seperti ini, maka fitnahnya besar. Ya. Semoga anak-anak yang baik ini ya bisa mendoakan bapaknya ya. Kalaupun bapaknya ini berdosa seperti naudzubillah ya berzina ya. Mungkin ada faktor lain kenapa dia berzina. Ya. Karena laki-laki juga manusia ya. Dia bisa dipelet mungkin ya. Atau dirayu oleh perempuan yang benar-benar rayuannya dahsyat. Sementara istrinya itu ibu anak-anak ini sudah agak tua ya. Atau diancam oleh keluarganya enggak boleh poligami. Dan semacamnya. Itu banyak faktor. Ya. Jadi baiknya ambil yang safe. Kalau yang bagi yang tahu bahwa bapak ini pezina ya bicarakan baik-baik. Tapi jangan hancurkan rumah tangganya itu dengan membawakannya ke anak-anaknya. Biarkan anak-anak jadi soleh. Ya, ingat zina itu dosa besar, tapi ada yang lebih besar syirik. Lebih dikasuskan lagi harusnya bapak-bapak yang masih berperilaku kesyirikan daripada yang berzina ini. Ini bukan mending ya, ini buruk sekali. Tapi lebih banyak lagi bapak-bapak yang berlaku syirik masih pakai ini pakai itu. Ya, bahkan kiai sekalipun. Ya, jadi situasi seperti ini bagi yang tahu ini entah ikhwan atau akhwat, tolong doakan bapak tersebut karena semoga masih ada kebaikan dengan mencontohkan kepada anaknya pura-pura soleh atau mungkin sebenarnya pengen soleh, cuman fitnah wanita itu kadang-kadang laki-laki yang soleh pun bisa kena dan seperti ada dunia lain, maksudnya seperti bukan dunianya gitu, seperti ada kepribadian lain yang merasuk dirinya ketika terfitnah dengan perempuan itu, laki-laki seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Fitnah terbesar yang menimpa Bani Israel adalah perempuan. Yang pertama kali membuat Bani Israel kacau, hancur moralnya itu perempuan. Ya. Bagaimana dengan status nasab anak yang lahir dari nikah tahlil dari pihak perempuan? Maksudnya gimana ini? Ada yang bisa mensyarah? Status nasab anak yang lahir dari nikah tahlil. Anaknya tidak sah. Anaknya bukan tidak sah, ada anaknya. Selama dia tidak memperbaharui akad dan anak itu di luar akad yang sah, maka anak zina. Gini. Kita gambarin aja lah. Jadi perempuan itu kan dari pihak perempuan ya. Perempuan itu nih, mungkin ini maksudnya. Perempuan itu menikah dengan suami kedua karena pengen tahlil ya kan. Nanti saya bakal durhaka gitu kan. Pengen durhaka tapi beranak juga dari situ ya, luar biasa. Itu maksudnya. Terus jima sama suami keduanya gitu kan, menghasilkan anak walaupun istri ini meniatkan apa? Durhaka ya kan. Nah, masalah ini kan tadi dibilang bahwa saya nikahnya batil ya, tidak sah ya. Entah, tapi. Terus gimana dong solusinya? Di sini coba rembukan dengan keluarga. Bilang bahwasanya ke keluarga suami. Suaminya juga. Hukum ini seperti ini lah hukumnya. Menurut pendapat ulama yang kita pegang, bahwa saya nikah saya itu enggak sah mas dulunya. Kenapa? Karena saya meniatkan untuk tahlil. Tapi kan saya enggak tahu kata masnya. Iya, tapi menurut pandangan ulama ini tetap batil karena nikah tahlil secara zat itu sudah batil. Beda dengan niat nikah dengan niatan tolak, itu masih sah. Walaupun sebagian ulama membatilkannya, Syekh Utsaimin mengatakan itu batil nikahnya. Tidak sah. Tapi anggap itu permasalahan lain. Ini nikah ini batil ya wahai suami. Jadi selama ini sebenarnya bagiku ini perzinahan, alhamdulillah, gitu. Karena batin. Dan ini tanggung jawab istrinya ini. Nah, maka kalau kayak gini ceritanya, ya dibuat akad baru. Ya, akad baru, nikah lagi. Dengan syarat perempuan ini udah taubat dari kepinginan tahlil seperti itu. Clear semuanya. Tapi anak inilah masalahnya nih. Dia anak di luar konteks nikah sahih. Maka bisa takutnya disebut, takutnya anak belum bisa pastikan disebut anak zina. Sehingga nanti tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Itu yang anak takutkan. Tapi anak belum berani mengatakan begitu. Tapi baru ditakutkan begitu jadinya. Tapi yang pasti, ketika istri udah belak-belakan kayak gini, maka kalau suami mau teruskan, dilakukan akad baru. Dan yang sebelum-sebelumnya dari jima itu, suami dimaafkan karena gak tahu. Yang berdosa siapa? Istri. Dia menyembunyikan niatan itu. Syuf, lihat niatan seperti ini aja, bisa membatalkan akad dan merugikan banyak pihak. Ya. Tapi perempuan ini kalau mau jujur harus nyatakan hal ini sebelum wafat. Ya. Ya, dia bisa bertaubat kan dari perzinahan itu, bisa. Kalau laki-lakinya enggak tahu, jadi enggak bersalah. Begitu ya. Wallahu taala alam, nasab anak yang lahir ini ditakutkan. Anak bilang ditakutkan itu tergolong anak zina dan ditakutkan tidak dinasabkan kepada bapaknya. Walaupun sekarang bapaknya itu adalah bapaknya juga gitu. Anak bilang ditakutkan berarti belum jadi fatwa, belum jadi final ya. Begitu, wallahu alam. Oot, ya. Out of taufiq. Bagaimana nasab seorang mu'alaf yang kedua orangnya masih kafir? Apakah sang mu'alaf berhak mewarisi orang tuanya? Maksudnya? Nasab masih bin Tomang atau bin siapa ya? Masalah waris ini orang kafir yang mewaris, masih orang kafir ini orang tuanya kafir, anaknya muslim. Itu pernah mendengarkan bahwa saya itu masih bisa mewariskan. Tetapi kalau misalnya bapaknya muslim, anak kafir enggak bisa. Gitu. Iya. Muskilahnya adalah kalau orang tuanya kafir, keluarga kafir, enggak bakal terjadi hukum waris Islami. Iya. Mau dia mau ngewarisin atau enggak, pasti tidak Islami, ya enggak? Yang Islam aja belum tentu Islami, gitu kan? Ya. Itu muskilahnya. Terus gimana solusinya? Anda enggak tahu, Allah. Ini rumit. Masalah waris-waris itu, jangankan yang antar kafir dan muslim. Antum lihat keluarga-keluarga muslim aja, yang satu pengen dengan syar'i, yang satu pengen konvensional. Ya kan? Ya itu konvensional apa? Bagi rata aja deh, ridho-ridho masing-masing deh ya. Ini kan jadinya haram jadinya. Bayangkan tuh, Masya Allah ya. Padahal dalam Islam tuh hukum detail. Antum punya hutang misalnya sama seorang mayit. Pas dia hidup ya antum hutang. Kemudian dia meninggal jauh di kampung orang itu. Ya kan? Maksudnya antum waktu di antum ngutang sama teman mas, pas waktu mahasiswa ya. Ngutang 1 juta, Masya Allah. Itu dulu 1 juta itu Masya Allah. 1 juta mahasiswa pula. Nah, kemudian selesai kuliah masing-masing berdikari di lapangannya, ya kan? Ternyata dengar kabar fulan mati. Ya. Tapi dia tuh jauh keluarganya di ujung apa gitu, ujung Pandang dan desa. Tapi di grup WhatsApp dikabarkan bahwasanya Lani Warnajun dia telah mati. Nah sekarang kita masih punya utang 1 juta sama dia. Nominalnya tetap ya 1 juta ya. Iya, jangan karena kurs mata uang ini. Maka 1 juta tahun 97 sekarang menjadi 5 juta gitu. Enggak. Tetap 1 juta ya nominalnya. Nah bagaimana caranya? Kan kita punya hutang berarti sama mayit. Apakah kita boleh? Kita udah punya nih 1 juta sekarang nih kan. Kecil sekarang tuh. Boleh kita sedekahkan enggak? Atas nama dia tidak boleh, harus apa? Harus serahkan duit itu ke ahli waris. Selama masih ada kemungkinan ditemukan walaupun susah. Iya, itu susah yang utang ya. Subhanallah. Itu kayak gitu. Kenapa? Karena uang yang antum pegang 1 juta itu bukan punya mayit lagi. Tapi hak ahli waris. Sehingga antum sama dengan ngutang sama ahli waris. Kecuali kalau ahli warisnya udah enggak tahu, enggak, orangnya juga enggak jelas di mana, ahli waris juga enggak tahu asal mana, enggak tahu sama sekali, enggak mungkin dapat info, enggak dapat info sama sekali. Maka ini baru boleh disedekahkan atas nama dia, biar Allah yang membaginya nanti rezekinya gitu. Ya begitu aslinya. Dan yang kayak gini enggak diterapkan. Ya padahal rumah di Bojonggede itu ahli warisnya, dah sedekahin aja ke masjid gitu atas nama dia. Enggak bisa kayak gitu, masyaallah. Baik, kemudian apakah pernikahan pasangan kafir yang menjadi mu'alaf setelah pernikahan itu sah? Sah tanpa harus diulang. Selama suaminya muslim. Walaupun istrinya masih Yahudi atau Nasrani. Ya, jadi gak usah dinikah ulang. Ya fadol kalau misalnya mau walimahan ulang, rewain orang fadol. Cuman emang gak perlu. Kenapa? Bahkan gini, ada dulu di antara sahabat baru masuk Islam punya 10 istri. Disuruh Nabi ngapain? Ceraikan, pisah dengan yang 6, pilih 4. Apakah disuruh nikah lagi? Enggak. Keep 4. Di keep yang 4 itu di keep. Ya, jadi dipilih 10. Ya. 6 bubar, 4 ya, masyaallah. Gitu, jadi tetap lanjut pernikahannya. Ada lagi pertanyaannya? Kelas? Baik, pertanyaan kembali ke khulu. Jika istri meminta khulu dan kemudian suami menyetujui, tapi pada saat akan membayar iwab, suami menolak. Dan suami meminta istrinya kembali padanya, maka sah atau tidak khulunya? Tetap sah. Ya, tetap sah. Itu dulu, tetap sah. Kenapa? Sebagaimana yang kemarin pernah kita bahas. Ketika istri mengajukan khulu dengan alasan yang syar'i, maka suami wajib untuk mengabulkannya. Karena istri ini telah menyediakan reward. Menyediakan ganti, tebusan. Ya kan? Nah, beda dengan sekadar minta cerai. Minta cerai itu minta diceraikan. Paham? Beda, minta cerai ini, ya gugat cerai juga namanya khulu juga. Tapi kalau khulu itu bedanya adalah adanya reward atau tebusan dari pihak perempuan. Jadi perempuan mengorbankan harta yang disetujui oleh suami. Ya kan? Tapi kalau minta cerai biasa, itu tetap hak keputusan cerai di suami. Misal istri ini dia enggak punya harta. Ya, dia minta, "Mas, ceraikan aku. Ceraikan aku. Ceraikan aku." Itu talak tiga bukan? Bukan, enak aja. Ya, kalau kayak gitu udah ditalak semua kita. Nah, ceraikan enggak, Dek. Enggak bisa. Enggak mau, besok itu lagi. Ceraikan aku. Enggak mau. Ya, terus istrinya baru punya dana suntikan. Dana bos, ya. Baru dapat dana suntikan lah. Ada dia curhat sama salah satu keluarganya, terus keluarganya kemudian memberikan suntikan. Dah nih, 20 juta. Kemudian datang ke suaminya, "Mas, ceraikan aku minta khulu. Ini ada 20 juta." Langsung poin-poin gitu kan. 20 juta, that's what I need gitu kan. Itu yang aku butuhkan. Padahal kecil 20 juta itu untuk sekarang. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, dia harus mau. Tentu dengan sebab yang syar'i. Ah, kenapa kamu minta khulu? Karena mas, udah aku bilang pelihara jenggot gak mau. Maka udah aku khulu. Masya Allah, ini soleha banget nih. Ya. Karena mas maunya kerja di bank. Aku minta enggak. Mas gak mau. Oh, ini malah justru bisa jadi dianjurkan khulu. Iya, karena apa? Karena harta haram. Otomatis nafkah yang dia berikan nafkah yang batil bukan? Itu malah lebih buruk daripada yang miskin. Iya, tolong dibangun. Iya, tolong, itu malah lebih buruk daripada yang miskin. Jadi ini khulu'nya ini tetap sah. Ya, karena si istrinya udah menawarkan uang, iwat atau apapun iwat itu. Ya. Karena udah disetujui kan suami kan? Ya udah. Tapi kemudian apabila akhirnya istri mau kembali lagi, bagaimana hukumnya? Khulu telah terjadi kan, sah ya. Istri mau kembali juga. Karena dua-duanya pada hakikatnya udah sepakat dengan ini khulu, maka terjadi khulu kan? Terjadi. Kemudian khulu itu fasakh atau tolak? Fasakh. Ketika fasakh pemisahan, maka untuk reunite-nya lagi adalah apa? Akad ya. Akad. Ya udah. Kalaupun mau kembali lagi harus dengan akad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita yang minta cerai itu karena mencari-cari alasan syar'i dengan niat kembali pada mantan suami yang dahulu setelah tahu kekurangan suami kedua? Kalau mencari-cari alasan syar'i dan memang ada, maka boleh. Ya. Kalau mencari-cari alasan syar'i, ada memang alasan syar'inya, maka boleh walaupun ada niatan kembali pada mantan suami pertama itu. Loh, itu bukan tahlil. Bukan, itu bukan tahlil. Kenapa? Karena niatan dari awal nikah dengan suami kedua bukan bermaksud untuk mencari-cari, ya kan? Kan baru ketemu alasan itu nanti pas di perjalanan. Ya ternyata, ini syar'i ya misalnya. Nggak usah dicari kadang-kadang. Yang namanya pasangan tuh nggak usah dicari, kelihatan kekurangannya. Ya kan? Mau siapapun lah. Mau orang ganteng atau cantik, kelihatan ada kekurangannya nanti. Kalau udah berumah tangga, masih udah berapa hari atau berapa bulan. Ya, dulu waktu akad nikah, waktu lamaran, dia masya Allah giginya bagus, lengkap. Nah, terus pas udah bersuamikan dia baru ternyata giginya itu gigi palsu semua. Ya, assalamualaikum, gitu kan? Kumaha manete kabarna, gitu kan? Ternyata kayak gitu ngomongnya. Ya, beda dengan dulu. Dulu assalamualaikum, ya. Nah, ini gimana? Sementara perempuannya ini enggak suka dengan gigi enggak ada. Maksudnya gigi yang ancur-ancuran gitu, enggak bisa, dia enggak tahan. Ini syar'i enggak? Syar'i. Terus membandingkan dengan suami pertama, jauh suami pertama giginya tajam, lidahnya tajam, tapi ini enggak ada. Ya kan? Enggak mendingan sama suami pertama dah. Nah, ini alasannya syar'i enggak? Syar'i karena ini berkaitan dengan apa? Hak dia dijimain, dia enggak empat ngelihatnya. Yuh, suami saya kayak gini, giginya enggak ada. Atau semacamnya. Maka tanpa dicari pun dia boleh beralasan gitu, minta cerai. Kemudian diceraikan atau khulu, kemudian difasakh, sama boleh. Kemudian berbalik ke suami yang pertama, maka ini boleh. Kenapa boleh? Karena niatan dari awal tetap nikah sah. Dia baru minta cerainya, pengen dipisah kapan? Ya setelah akan. Setelah akan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah taala. Jazakumullah khair atas kehadiran antum. Insyaallah pekan depan kita lanjut lagi. Kemudian untuk kajian fawaidul fawaid pada pekan keempat di setiap bulan insyaallah taala. Ya. Mudah-mudahan perinterana sudah sembuh insyaallah. Sehingga kita bisa punya paper lagi. Jazakumullah khair atas kehadiran antum dan masih husnuzan ya antum kepada ana. Semoga bermanfaat. Akhwat, kira-kira berapa yang datang akhwat? Alhamdulillah. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan dengan masalah masih berkaitan dengan hubungan suami istri insyaallah taala.